السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستو، اللہ نے ہم کو اور آپ کو دعوت کی اس عظیم مبارک محنت کا ذمہ دار بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم تونتوں نے مولیا اللہ سبحانہ وتعالی telah jadikan saya dan tuan-tuan bertanggungjawab untuk usaha dakwah yang sangat mulia. Buzurgo, یہ محنت کسی ایک طبقے کے ایک عملے کے کرنے کی نہیں ہے. Kerja ini bukan hanya untuk satu golongan, satu kumpulan manusia. Balki ye kaam puri ummat ka miljul ke karne ka kaam. Kerja ini ialah kerja seluruh umat sama-sama buat kerja. Ye to Allah ka ihsan hai to ho ke Allah ne hum jaise gire padon ko, nafarmanon ko, gunahgaron ko, paapiyon ko, nabiyon wala kaam ata kiya. Hum is laik ke ahel kahan the buzurgo? Hum iske laik kahan the? Ini tuan-tuan yang mulia, ihsan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pilih kita yang hina-dina, yang penuh dengan dosa, yang tenggelam dalam dosa. Kita tidak layak untuk buat kerja ini tuan-tuan. Mana ada kelayakan kita untuk buat kerja ini? Ini adalah ihsan Allah. Isliye ye kaam to Allah ke nek bande, Allah ke maqsood bande, Allah ke muti aur farma bardar bande, unka ye kaam tha. Padahal ini adalah kerja hamba-hamba Allah yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ko jab ye kaam lena maqsood hota to kainat insani mein se Allah taala duniya ke insano mein se ek ek ko chunta tha, ek ek ko chhaadta tha, ek ek ko iske liye qabool karta tha. Bila Allah Subhanahu wa taala na buat kerja ini, Allah Subhanahu wa taala pilih orang daripada semua manusia ini, Allah pilih orang-orang yang tertentu untuk buat kerja. Aur fir usse apne din ka kaam leta tha. Allah taala gunakan mereka untuk agama dia. Ye to huzur ko hamare nabi sallallahu alaihi wasallam ke khatme nabuwat ki barkat hai ki Allah ne huzur ke khatme nabuwat ki barkat se ye kaam is ummat ke hawale kar diya. Sachcha ne boliya ini adalah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi nabi yang terakhir. Oleh kerana nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah pilih seluruh umat ini untuk buat kerja. Ke ab wo kaam jo kisi zamane mein ambiya ne sallallahu alaihi wasallam kiya karte the, ab ye kaam nabi ki ummat karegi hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki. Kerja yang telah dibuat oleh nabi-nabi di zaman-zaman dulu, sekarang ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan buat kerja Rasulullah. Aur fir huzur ko jaise is ummat ko ye kaam mila, Allah ki nigah mein is ummat ki qeemat badh gayi, Allah ki nigah mein is ummat ka bhav badh gaya, Allah ki nigah mein is ummat ka maqam badh gaya, Allah ki nigah mein is ummat ki haisiyat badh gayi. Bila kita telah dapat kerja ini tuan-tuan yang mulia, maka kita punya nilai, kedudukan, ketinggian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala telah bertambah. Allah ne apni muqaddas kitab mein, apni paak kitab mein is ummat ki tareef ki. Allah Subhanahu wa taala telah puji umat ini dalam kitab-kitab Allah yang suci. Sungguh hamse pehle bhi ummat ye duniya mein aayi hai. Sebelum kita pun ada umat-umat yang telah datang ke dunia ini. Aur ek ek ummat ki umar 1000 saal, 1500 saal. Mereka punya kehidupan, umur mereka 1000 tahun, 1500 tahun. Aur wo ummat kaisi ke jinhone apni puri zindagi ibadat mein guzar di. Ummat macam mana mereka telah habiskan keseluruhan hidup mereka dalam beribadat kepada Allah. Gharo ke andar guzar di. Mereka telah habiskan masa mereka dalam gua-gua. Allah ne unko behtareen ummat nahi kaha. Allah tak kata mereka ummat yang terbaik. Aur ye ummat Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki. Ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam इसकी जिंदगी कितनी 60 और 70 साल उम्र इन्हीं 90 जो बताओ। अल्लाह के नबी फरमा रहे मेरी उम्मत को जो उम्र मिली है माँ बहना 60 और 70 यानी 60 और 70 साल के बीच की है दरमियान की सुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तला बरिताओ बाहो उम्र उम्मा इन्हीं अलांतर नापलो इन्हें तुझो कोताओ। तो इस उम्मत की उम्र तो बहुत थोड़ी है उम्र उम्मा इन्हें संगा पहले लेकिन काम जो इसको नबी वाला मिला जन्नत हराम है तमाम नबियों की उम्मतों पर जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरी बरीताओ बाहुआ हराम के बड़े उम्मत उम्मत लाइन मसो स्वर्ग तो बोलो उम्मत अखो मसो स्वर्ग हम सबसे आखिर में आए हो चुका और अल्लाह कल क़यामत में इस उम्मत के लिए सबसे पहले जन्नत के दरवाजे खोलेगा। इतने हम पाली आखिर लगता है दुनिया ही नहीं तब भी अल्लाह सुबहान व तआला का भूखा पिंतु स्वर्ग बोलो बोलो इसका नहीं उन तो उम्मत। आप सोचो बुजुर्गो वो 1000 वर्ष की इबादत करने वाले उनको ये मकाम नहीं मिला और ये 60-70 साल की उम्र वाला अल्लाह ने उसको इतना बड़ा मकाम अदा किया। अल्लाह ने अपने बाग कलाम में इसकी तारीफ की अल्लाह सुबहान व तआला तला पूजी उमा दीदी डालम कुरान दिया कलाम दिया यंग सूची कल क़यामत में ये मैदान ये उम्मत नबियों के साथ होगी दन उम्मा इन्हीं अकन बरसामा-सामा बिना नबी नबी दी पड़ा बिहारी क्या मत है हाँ नबियों के दस्तरखान पर ये उम्मत होगी बुजुर्गो दन किन्ना अकन बरसामा-सामा डालम दस्तरखान सफरा परपर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी के शाने बशाने साथ साथ चल रही होगी किन्ना अकन बरगरा बरजाला बरसामा-सामा बिना नबी नबी पिछली जो कौमें दुनिया में आई पिछली उम्मत से वो इनको देखकर हैरत करेगी dan umat-umat yang dulu, kaum-kaum yang dulu akan lihat kita, mereka akan semburu. Aur apas mein kahenge bhai sahab, ye kis kaum ke nabi hai? Dan mereka akan cakap di antara mereka, saudara ini nabi kepada kaum mana? Inki toh ek ajeeb shaan hai. Mereka punya tanda-tanda begitu luar biasa. Unko ye baat samjhai jayegi ki ye kisi kaum ke nabi bhi nahi hai. Ye Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ki ummat hi hai. Mereka akan diberitahu bahwa mereka bukan nabi-nabi kaum mana-mana tapi mereka adalah umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jo Hazrat Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ke duniya se parda farma jane ke baad yamana selepas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam आप वाली मेहनत आपका गम आपका कुड़न आपका रोना आपके फिक्र इन सब के ये करने वाले यमाना मरेके ही नीला यंग कंटिकेर दन नंगेस दन उसाहा तब जी माना यंग चला दी बहुत उले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी 70-70 मरतबा अपने उम्मत के दरवाजे पर जाते थे तो ये नबी की दावत लेकर उसी दावत को लेकर अल्लाह के बंदों के दरवाजों पर जाते नबी Nabi pergi rumah-rumah hamba-hamba Allah 70 kali Nabi pergi ke pintu-pintu mereka, ketuk pintu mereka dan umat ini pun akan pergi berulang-ulang kali jumpa manusia. Kehin ke Nabi Makkah ki gadiyon mein kash karte the, to ye apne mehlon mein kash karte the. Dan Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad, buat gas di lorong-lorong di Makkah dan umat ini pun akan buat gas di lorong-lorong. Inke Nabi ke ummat, Nabi ke dil mein ummat ka gham tha, ummat ke aansu the. उम्मत का रोना था कोई चीज इनके अंदर दैन हती नबी मरेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदे क्रिसावान उन्तो उम्मत आदे फिकिर उन्तो उम्मत आदे मनंगिस उन्तो उम्मत दैन उम्मत ini pun akan ada fikir dan akan menangis untuk umat तो जब इन्होंने दुनिया में नबियों वाला काम किया अल्लाह ने इनको कयामत में नबियों के साथ कर दिया बोले कराना अमेरिका मासे दी दुनिया बहुत करजे का नबियान मका कयामत नंती अल्लाह ताला बांगुनकन अमेरिका बरसामा-सामा डेगा नबी नबी इसलिए बुजुर्गों ये काम करने वाले को तो अल्लाह क्या देगा इसका पता तो इसको आंख बंद होने के बाद ही चलेगा Contoh ni mulia apa yang kita akan dapat untuk buat orang yang buat usaha agama ini kita akan tahu hanya apabila kita telah mati nanti. इस रास्ते में तो अमाल की कीमत भी बढ़ जाती है भाव बढ़ जाता है ये जाना नीले तुन तुन नीला है अमाल को ना टाइम बढ़ता बा अभी आपने मगरिब की नमाज पढ़ी बारू की तस्माया मगरिब ये नमाज आप अपने बैठने की मस्जिद में पढ़ते आपको क्या मिलता Kalau kita semayang di mohalla, kita semayang maghrib, berapa kita akan dapat? Ek fariza ada ho jata, ek namaz ka sawab mil jata. Kita akan dapat, tunaikan satu fardu, kita dapat pahala, satu semayang. Yehi namaz buzurgo, koi shahir ki jame masjid mein, jisme majma bada hota ho, jada ho, usme padta, jisko 50 namaz ka sawab milta. Kalau kita semayang yang sama di satu masjid jame, di tempat kita, maka di mana ramai semayang, kita akan dapat 50 kali ganda pahala. اور بزرگو یہ نماز اگر کوئی جا کر مدینہ پاک میں پڑھے گا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر نجمائیں سنسامہ کالو کی تتونائے کن دی مسجد نبوی کتا کن دپت 50,000 کالی گندہ پالا اور یہ نماز کوئی جا کر بیت اللہ میں پڑھتا ہے کعبت اللہ میں حرم محترم میں اللہ کے گھر میں اس کو ایک نماز کا ثواب 100,000 نماز کے برابر میں سامع کلو کی تنائکان دی بیت اللہ دی مسجد نو دی مکہ کتا کا نبا 100,000 کالی گندہ پالا اور بزرگو یہی نماز کوئی اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب 700,000 نماز کے برابر تون سمایاں گے سامع کلو کی تسمایاں دی جلن اللہ دپا پہلے 700,000 کالی گندہ عمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے الہ عمال پر تنبان اللہ کے راستے کی ایک نیکی 700,000 کے بھاؤ میں جاتی ہے ستیاب کبائی کا انڈیجن اللہ نیلہ نے برگانڈا 200,000 کا لی گانڈا اللہ کے راستے کی ایک نماز 700,000 کے بھاؤ میں جاتی ہے ستیاب سمایا انڈیجن اللہ گانڈا کا 200,000 کا لی گانڈا اور اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے من جا بالحسنت فلو وشو امتانا تو ایک نیکی لے کر آئے گا میرے پاس میں تیرے کو اس کا 10 کا بھاؤ دوں اللہ سبحانہ وتعالی بریتاو مقصودنیا وہای ہمبا کلا کمو بھاوا ستو پہلا اکو اکا بگی کمو گنجران 10 کا لی گنے اب اندازہ لگاو آپ ایک پر 10 تو 700,000 پر کتنی کلا ستو کلی 10 700,000 کلی کبا تو بزرگو یہ جو ہمارے تمہارے دنیا کے کیلکولیٹر بنے ہوئے نا یہ سب فیل ہو جائے گی اصل کیوں نہیں کر سکتا سنتوں نے مولیا کیلکولیٹر یہاں کی دادا بول اکن روزہ تب لے کر پہلا یہاں اللہ کو بگی یہ سب عدد و تعداد ہے نا یہ تو سمجھنے کے لیے اللہ نے بتلایا میری تونتون بلانگان ini dan sebagainya اللہ تعالیٰ بگی تاو کتا سبایا کتا دپت ممہامی بتا بسار گنجا ارے وہ تو خالی کے کائنات ہے Ia adalah pencipta seluruh segala-galanya. Asman ka malik hai. Dialah yang memiliki langit dan bumi. Chand aur sitare aur suraj ka malik hai. Dialah yang memiliki matahari, bintang, bulan. Darya aur samandar aur pahadon ka malik hai. Dialah yang memiliki bukit dan lautan dan sungai. Uske khazane mein koi kami nahi. Tidak ada apa-apa kekurangan dalam khazana dia. Ab wo kitna dega? Berapa dia akan bagi? Ye to marne ke baad pata chalega. Kita akan tahu hanya selepas mati. Aise waqt mein buzurgo jab ye mehnat ka waqt ke hath se nikal chuka ho mana pada masa itu tidak ada lagi peluang untuk bekerja ini apna ye kash kar sakta hai na mulaqat kar sakta hai na taaleem kar sakta hai koi amal nahi kar sakega us waqt usko amal ka bhav bataya jayega pada masa di mana kita tak dapat nak buat gas tak boleh buat mulaqat tak boleh buat taaleem tak boleh buat apa-apa amal masa itu baru kita akan tahu nilai amal ni ha iski qeemat ka pata us waqt chalega masa itulah baru kita akan tahu nilai amal ini jab amal ka mauka hath se nikal chuka ho bila tidak ada lagi peluang untuk buat amal us waqt ye Allah se kehta hai Allah ab mere ko duniya mein wapas bhej de pada masa itu kita akan bagi tahu Allah ya Allah kembalikanlah saya ke dunia apna dukaan na biwi na bacche na factory na karkhana na kheti na baghat na tijarat na mulazimat kuch nahi aisa ab to 24 ghante daawat ki mehnat karunga dan saya takkan tengok saya punya isteri saya punya anak saya punya kedai saya punya kilang saya punya pejabat saya apa pun saya takkan tengok 24 jam saya akan buat usaha daawat Ya Allah se bhik maangega zindagi ki Dia akan minta mengemis di hadapan Allah Untuk diberi peluang kehidupan lagi Ya Allah, log dunia mein mujhko samjhate the Meri samajh meri aaya Ya Allah, orang cuba terangkan kepada saya di dunia Tapi saya tak faham Aaj meri aankhe khul gayi Hari ini mata saya telah terbuka Aku ka parda hat gaya Tidak ada lagi parda di mata saya Aaj baat meri samajh mein aa gayi Saya sudah faham جو زبانوں سے لوگوں کی ہم سنتے تھے اب پہ ایسے دنگار ہے بڑے اوراں آج ان باتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ایسے ڈالی ہے دنگا ماسے سے ایسے لیری اے میرے اللہ میرے کو واپس کر دے یا اللہ کمبالی کا نہ سہے کے لوریا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بکن سہے چکا گیری ظلم قرآن اللہ تعالیٰ یہ بریتا یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون Kata Ya Allah, aku telah melihat, aku telah mendengar, dan Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia ini. Allah kan ke mere bande ab wo mauka haath se nikal chuka. Allah kan kehta hai sekarang tidak ada peluang lagi. Ye jo aapko baar baar joda jata hai isi fikr ke liye joda jata hai. Tuan-tuan yang mulia, kita dipanggil lagi dan lagi datang sini, kumpul di sini untuk bagi fikir ini kepada kita. Hamara majma nabi wale kaam ki qadar kar le, supaya kita yang datang sini kita semua faham dan menghargai kerja nabi. Allah din qadar dano ko deta hai. Allah bagi agama kepada mereka yang menghargai. Na farmano ko befikron ko ye ne'mat nahi milti. Allah ta bagi kepada mereka yang tidak ada risau, yang mereka yang tidak taat dan mereka yang tidak menghargai, Allah ta akan bagi. Allah bade ghairat wale, Allah taala sangat cemburu. Ye Allah ke ghairat ke khilaf hai. Ini berlawanan dengan cemburu Allah. Ke hum aur aap Allah ke din ka kaam karna na chahe aur Allah humse aur aapse apne din ka kaam le. Yaitu kita, saya dan tuan-tuan, tak ada keinginan untuk buat kerja agama dan Allah nak pasti nak paksa kita untuk buat kerja agama. Ini bukan Allah din dalam wadah ko deta hai. Allah taala beri kepada mereka yang benar-benar ada keinginan. Dunia behesiat Allah ki nigaah hai. Pandangan Allah, dunia tidak ada apa-apa nilai. Bade-bade nafarmano ko bhi deta hai. Orang-orang yang mengingkari Allah pun Allah bagi. Chor ko bhi deta hai. Pencuri pun Allah bagi. Zani ko bhi deta hai. Orang yang zina pun Allah bagi. Sharabi ko bhi deta hai. Orang yang minum arak pun Allah bagi. Dahriya wo to kisi khuda ko nahi manta usko bhi deta hai. Orang yang tak percaya kepada Allah, kepada dia pun Allah bagi. Har ek ko deta hai. Setiap orang Allah bagi. Lekin yaad rakhna buzurgo, Allah apna deen sabko nahi deta. Tapi tuan-tuan mengingat, Allah tak bagi agama dia kepada setiap orang. Aur nahi, Allah har ek se apne deen ka kaam leta hai. Dan juga Allah tak akan gunakan setiap orang untuk berusaha agama. Jab Allah kisi ko nawazna chahta hai, bila Allah taala na anugerahkan kepada siapa-siapa, jab Allah apne makhsus khazanon se kisi ko kuch dena chahta hai, kala Allah taala na beri daripada khazana dia yang khas kepada siapa-siapa. Aur jab Allah kisi ko ka bhala karna chahta hai, bila Allah taala ingin untuk kebaikan siapa-siapa, to Allah usko ye ne'mat ata karta hai. Allah akan bagi mereka ne'mat ini. Allah usse apne deen ka kaam leta hai. Allah akan gunakan mereka untuk usaha agama. Allah uski jaan maal ko apne deen ke liye qabool karta hai. Allah akan terima diri dan harta mereka untuk agama. Hum ye chahte hain buzurgo, hamara ye Allah ke deen ka talib ban jaye. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita ingin supaya semua tuan-tuan yang ada datang sini jadi orang yang ada keinginan untuk agama. Yaad rakhna buzurgo, ye jitne daawat ke amal hai sab tarbiyat wale amal hai. Tuan-tuan yang mulia, mau ingat bahwa setiap amalan dalam usaha dakwah adalah untuk tarbiyah. Hidayat wale amal hai. Amalan-amalan hidayat. Tarakki wale amal hai. Amalan-amalan kemajuan. Tarbiyat wale amal hai. Amalan-amalan tarbiyah. Amal dakwah amal hidayat hai. Amalan dakwah adalah amalan hidayat. Lekin hidayat tarab walon ko milti hai. Hidayat ini Allah akan bagi kepada mereka yang ada keinginan. Wata Abu Talib bade aadmi hai. Padahal Abu Talib satu orang yang sangat pandai. Kya mana Abu Talib ka talab karne wale ka baap? Apa mana Abu Talib? Yaitu bapa kepada orang yang ada keinginan. Kon ini? Siapa dia? Allah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke caca. Dia adalah bapa saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak khidmat ke huzur ki. Dan dia telah banyak khidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khilaya, pilaya. Dia makan, bagi makan, bagi minum. Allah ke Nabi ki zarooton ko pura kiya. Sempurnakan keperluan Nabi. Makkah mein koi nikah uthakar huzur ko dekhta. Tidak, kalau ada siapa-siapa yang pandang Nabi dengan pandangan buruk, iski kisi mein surat aur majaz nahi thi. Tidak ada siapa pun berani. Aur agar koi Abu Talib ke ghair maujoodgi mein Allah ke Nabi ko takleef deta, kalau siapa pahunchata, kalau siapa-siapa menyusahkan Nabi, menyedihkan Nabi bila Abu Talib tidak ada, aur Abu Talib ko pata chal jata. Dan kalau Abu Talib dapat tahu ke kisi ne mere bhatije ko sataya hai, ada siapa-siapa yang telah menyusahkan anak saudara saya, jaraya aur dhamkaya hai, ada yang bagi dia takut, ada bagi amaran, to ye Abu Talib wahan pahunch jate. Abu Talib akan pergi jumpa dia aur uska badla lete, dan dia akan balas dendam aur huzur ki khidmat mein aate, datang jumpa Nabi aur kehte Muhammad fikr mat karo, main tumhara badla lekar aaya hoon. Wahai Muhammad, jangan risau, saya telah balas dendam. Itni mohabbat huzur ke saath, itu sekali dia punya cinta sayang kepada Nabi. Lekin yaad rakhna buzurgo, jis daawat ko, jis zimmedari ko, jis mehnat ko, jis deen ko Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam duniya mein lekar aaye, us mehnat pe Abu Talib ne saath nahi diya. Tuan-tuan, tetapi ingat bahawa kerja yang mana Nabi bawa, usaha agama yang Nabi bawa, agama yang Nabi bawa, Abu Talib tidak bantu dalam itu. Us mehnat mein haath nahi bataya, ye tidak bantu Nabi dalam usaha agama. Is saath na dene ka natija kya nikla? Apakah hasil dia kerana dia tidak bantu usaha agama? Sage chachaye huzur-e-paak sallallahu alaihi wasallam ke, yang bapa saudara Nabi, lekin andar talab nahi thi. Tapi dalam diri dia tak ada talak. Allah ni iman nahi diya. Allah tak bagi dia iman. Beiman ki halat mein abu talib ka janaza utha. Ye meninggal dunia dalam keadaan tidak ada iman. Makkah ke chand tajir abu talib ke paas aaye. Ada beberapa orang peniaga datang jumpa Abu Talib. Sardar kisam ke log che. Orang-orang yang ketua-ketua kaum. Abu Talib se shikayat ki Allah ke Rasul ki. Mereka mengadu tentang Nabi kepada Abu Talib. Kya aap apne bhatije ko samjhao. Hum bagi tau la bapa anak saudara kamu. Ye daawat ki mehnat chhod de. Tinggalkan usse daawa. Abu Talib ne apne bhatije ko bulaya. Abu Talib panggil anak saudara dia. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پنگے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا بھتیجے یہ مکے کے چودھری آئے ہیں کہتا ہے وہاں انہا چلا رہا انہیں کتوا کتوا قوم یہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مرے کہیں گے نا چکا دکھن کھامو چچا جان کیا کہنا چاہتے ہیں نبی تانیا اب یا مرے کہنا تانیا ان چودھریوں نے کہنا شروع کیا اور کتوا کتوا قوم مرے کہ مولا چکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت کی محنت چھوڑ دیں ہنگال کا نوچے دعوا آپ کو مال چاہیے ہم مکے کا سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے حالو کامو مہرت کمیا کن کمپول کن سمو ہرت دی مکہ رنگتا دی تفا کا کی کامو مکے کے مارکیٹ میں سب سے بڑے مالدار تم ہی کہلاؤ گے کمیا کمو کن دی پنگل سبگے ہو رہے ہیں پالین کایا دی مکہ تمہارے برابر کا دوسرا کوئی مکے میں مالدار نہیں ہوگا ادھا ہو رہے ہیں کہ سٹینڈنگ دیں کامو ڈالان کا کایا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کرسی چاہیے حالو کامو مو پنگل عہدہ چاہیے مجھے پا پنکھا آپ بڑا بننا چاہتے ہیں مجھے بھی اور ہمشا تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں ہمیں سم سیدھے ان کے جاری کر کامو صبح کے کتوا کام سارے قبائل عرب پر آپ کی حکومت ہوگی کمولا یہاں کا ممرنتا سم قبیلا قبیلا عرب آپ کے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرے گا جن تم پر پرنتا کامو ڈاؤن بنتا کن گرا اور اے محمد وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو آپ کا نکاح کا ارادہ ہے کل کامو انگین ان تو کاوے نکاح آپ کو خوبصورت لڑکیاں چاہیے کل کامو مو ونیتا ونیتا یا چاہتے تو جتنی مکہ میں حسینہ اور جمیلائے ہیں ان تمام کو جمع کر کے ہم آپ کے قدموں میں لاکھے ڈال دیں گے کمیا کن کمپو سمو ونیتا ونیتا یا چاہتے دی مکہ انہیں نہ کمیا کن لچا دیا دا پر کامو آپ جتنوں سے چاہے اتنوں سے نکاح کر لیں اپا بانیا ہو کمو نہ نکاح کن نکالا اور اے محمد وحمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جنات کا اثر ہے سحر کا اثر ہے جادو کا اثر ہے تو آپ کہہ دو تو ہم اس کا علاج کرانا بھی جانتے ہیں نعوذ باللہ کالا اولا اکال کامو تلا روسا اڈکسان جن گا اڈکسان سحر گا کمیم تاؤ مجمانا نا منوباتی جواب مانگا تاکہ نبی سے کہو کیا کہتے ہو امریکہ تانیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپا کامو ماؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ ان مکے والوں سے کہہ دو یہ لا کر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے تب بھی چچا جان میں اس دعوت کی محنت کو چھوڑنے والا نہیں بھائی پپا سدارا بگی تولا ہنی کتوا کتوا مکہ ہنی والوں کو مرے کر لتا ماتا ہاری دی تانگان کانان لتا بولان دی تانگان کیری بھول میں کرا کن تنگال کن اسے دعوا ہے کیا مطلب جان اور سورج کے ہاتھ میں لا کے رکھ دینے کا اب کو مقصود لتا تانگ کا ماتا ہاری نے بولان دی تانگان کہ جس طرح چاند و سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا ناممکن ہے بالکل یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس دعوت کی محنت کو چھوڑ دوں یہ تو میمان لتا ماتا ہاری نے بولان دی تانگان میمان ستو پکارے ہیں مستحیل بگیتو جو گیلا سہے تنگال کن دعوا ہی نہیں پر مستحیل یا یہ کہ چچا جان چاہے یہ جتنی میرے کو تکلیف پہنچائے اور چاہے جتنی میرے کو راحت پہنچائے میں تو اس دعوت کی محنت سے باز آنے والا نہیں والا مچا مانا میرے کے سوسا کن کھایا والا مچا مانا میرے کے بگی کسنا گن بڑا سہے بول سہے تیرا آکان تنگال کن اسے دعو آئے اس پر ابو طالب نے کیا کہا اپا کا یہاں ابو طالب کا تھا ابو طالب کا کیا جواب تھا اپا جواب پان ابو طالب ابو طالب نے کہا ابو طالب کا تھا اے محمد وہاں محمد تم میرا جواب بھی سن لو دنگار آکو کے جواب آئے کہ میں تمہارے کام میں ہاتھ نہیں بچاؤں گا میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی مول لینا یہ کون کرے گا ہاں تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو دیکھتا سہی تبلی بانتو کامو سہی تیرا کام تبلی بانتو کامو کرانا بلا کالو سے بانتو کامو سہی آکا جلی موسو کو بڑا سمو کبیلا کبیلا عرب نہیں تاپی آپ پہ کامو نہ بات بہت اللہ بزرگو اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا نکلا اب کا حاصل Abu Talib tidak bantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke sege chacha hone ke bawajood bhi Abu Talib ko iman nahi mila. Beimani ki halat mein, kufr ki halat mein janaza uthaya Abu Talib. Walaupun dia bapa saudara Nabi, tetapi kerana dia tidak ada keinginan ini secara bantu agama Allah, bila dia mati, jenazah dia diangkat dalam keadaan tidak beriman. Ye kaam mein saath na dene ki nausat hai. Ini adalah keburukan dia tidak bantu dalam usaha ini. Akhir waktu Abu Talib ka bas jaan nikalni baki hai. Dan ye akhir saat dan akhir Abu Talib. Jaan nikal rahi hai. Masih tu roh dia sedang keluar. Nikahe mubarak Allah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke Abu Talib ke chehre par padi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya pandangan yang mulia di atas muka Abu Talib. Apka nikah parna tha aap samajh gaye. Are mera chacha ye to mar raha hai, iske to jaan nikal rahi hai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu ini orang bapa saudara saya sedang meninggal, roh dia sedang keluar. Allah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ne apne badhte hue chacha se farmaya, chacha jaan, chacha jaan. Kashif ek baar, ek martaba मैं जिस कलमे को लेकर आया हूँ, मैं जिस कलमे की दावत देता हूँ, मैं जिस कलमे की तरफ लोगों को बुलाता हूँ, चचा जान आप भी उस कलमे को चुपके से खामोशी के साथ एक मर्तबा बस मेरे कान में पढ़कर सुना दो, आगे का सब मैं संभाल लूंगा। यदि कहते बापा सुधारा कमो हाँ स्काली dalam keadaan yang tak ada siapa pun tahu, kamu bisa dalam telinga saya sekali saja kalimah yang saya telah bawa, kalimah yang saya dakwakan sekali saja kamu sebut dalam telinga saya, lain-lain semua urusan saya akan ambil tanggungjawab. Abu Talib ni kaya jawab dia. Apakah jawapan Abu Talib? Kata Chachajan, kalme ko padhne ke liye ji to mera bhi chahta hai. Dia kata, saya punya hati pun ingin untuk baca kalimah ini. Lekin asal mein baat ye hai, sebenarnya ye jo mere khandan ki aurte, Makkah ki aurte, Quraish ki aurte, wanita-wanita keluarga saya Quraish, orang-orang Quraish, orang-orang Makkah, wanita-wanita Makkah, ye mere ko taana dengi, mustil kahenge. Mereka akan kata, saya ini orang yang pengecut. Jadi Abu Talib kaisa mustil aadmi nikla? Macam mana dia orang yang pengecut ni? Maut ke dar se, kerana dia takut mati, bap dada ke din ko chhod diya. Tinggalkan dia punya agama nenek moyang dia. Aur bhatije ka naya din kabul kar liya. Dan dia telah terima agama baru mana saudara dia. Agar mujhe ye khauf na hota, kalau saya tidak takut perkara ini, तो मैं तुम्हारी आंखों को ठंडक पहुंचाता. Saya akan sejukkan pandangan kamu. Marte marte Abu Talib ne kaha hai. Ini yang dia cakap masa dia sebelum dia mati Abu Talib. Muhammad Rasulullah. Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. आप सुन लीजिए. जब दिनार लग. आपके दीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं. मैं तो ही अपने बाप दादा के दीन पर मरता हूँ. ये कहा है और Abu Talib की जान निकली है. Saya tidak ada apa-apa hubungan dengan agama kamu. Saya adalah dalam agama nenek moyang saya mati dalam keadaan ini. Allah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahut taklif hui. Sangat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat susah hati. Apko dukh hua. Sangat susah hati. Apko sadma hua. Sangat sedih. Ke hai, main apne chacha ko kalma nahi padha saka. Saya tak dapat na usaha bapa saudara saya mengucap kalimah ini. Mera chacha aur jahannam mein jaye. Bapa saudara saya masuk neraka. Nabi ka chacha aur jahannam. Bapa saudara kepada Nabi dan masuk neraka. Nabi ke cacaur aad. Dan bapa saudara Nabi dan masuk api. Aap firhani gaya. Nabi sallallahu sangat sedih. Sebab Abu Talib ke bade ihsan te huzur par. Kenapa Abu Talib banyak buat kebaikan kepada untuk Nabi. Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ne Abu Talib ke janaze par, Abu Talib ki laash par khade khade farmaya. Chacha jaan, kal qiyamah ke maidan mein main Allah ki tumhari sifarish karunga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tepi jenazah Abu Talib dan kata, wahai bapa saudara, di hari kiamat nanti saya akan syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah ini nizam harkat mein aa gaya. Nizam Allah telah bergerak. Allah ne Jibril ko bheja. Allah telah hantar Jibril alaihi salam. Quran pak ki ayat utri. Turunkan ayat Quran. Kehto jaakar hamare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam se. Bagitahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke kisi Nabi ko. Tidak ada mana-mana Nabi pun. Kisi Nabi ko is baat ki ijazat nahi, is baat ki gunjaish nahi ke woh humse beiman ki sifarish kare, chahe Nabi ka baap kyun na ho, chahe Nabi ka chacha kyun na ho. Walaupun mana-mana Nabi, sama ada dia bapa kepada Nabi ke, anak kepada Nabi, siapa pun tak boleh bagi syafaat kepada siapa-siapa. Walaupun dia bapa kepada Nabi atau anak kepada Nabi pun dia tak boleh bagi syafaat. Tiada siapa pun dibenarkan bagi syafaat kepada mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman. Allah ne humko iman ata kiya. Allah Ta'ala telah beri iman kepada kita. Allah ne uski mehnat diye. Allah bagi kita usaha iman. Aur is kaam se yeh chaha ja raha hai ki kaam karne wale is kaam ki qadar kar le. Jadi kiti ke keinginan ialah supaya orang yang berusaha agama menghargai usaha ini. Kerana wadah abdi zaruah sebetkan ismehinat berai. Baik mereka yang buat ni datang kepada kerja ini sebenarnya. Saya mautaj wa Allah ke din ka. Allah ke din merah mautaj nahi hai. Bahawa saya yang perlu kepada agama Allah. Agama Allah tak perlu kepada saya. Mereka zaruah di Allah ke din ki. Saya yang perlu kepada agama Allah. Allah ke din ko meri koi zaruah nahi. Agama Allah tak perlu kepada saya. Jab ye baat dil mein uthegi. ये खुद अपने महल की चारदीवारी में महल की बस्ती में ये कष्ट करने वाला ये तालीम करने वाला ये हरकों को सिद्धा करने वाला ये घर-घर की मुलाकातें करने वाला बनेगा मिले प्रकार ini wujud dalam diri kita tuan-tuan maka barulah kita akan jadi orang yang bergerak di mohalla kita di kampung kita di taman kita di pintu ke pintu hidup jumpa orang hidupkan kerja di mohalla kita hidupkan kerja di halka kita orang macam ni lah yang akan buat ini. Ye khud apne mahalle ke teen din ki jamaat bana kar lekar jaye ye sendiri akan bentuk jemaah 3 hari daripada tempat dia dan keluarkan ye khud ghar ghar ki ja ja ke mulaqatein karega ye sendiri akan pergi jumpa orang setiap rumah ke rumah pintu ke pintu dia akan pergi ye thakayega apne ko Allah ke din ke liye ye akan melecehkan diri dia untuk agama Allah khud nahi aayega jis din isne ghar ki mulaqat na ki ye tidak akan dapat rehat tidur kalau dia tak dapat jumpa orang pada hari जिसको खाना अच्छा नहीं लगेगा जिसे इसने अपने मस्जिद की तालीम छोड़ी हो dan dia tidak ada selera untuk makan kalau pada hari itu dia tak dapat duduk dalam talim masjid dia ये रोएगा दश के छूटने पर कहता नबी का एक सुन्नत नबी का एक तरीका छूट गया ये रोने वाला बनेगा ये कम नांगे kalau dia tak dapat buat gas pada hari minggu itu ya Allah ini amalan nabi yang begitu besar amalan nabi yang begitu besar saya tak dapat buat dia kan menangis surga आज हमको कुछ करना नहीं पड़ा अल्लाह के दीन के लिए तोने मुले की तारी नहीं तब आपा को दादा मामा ये दावत ये दीन हमें मुफ्त में मिला है kita dapat dawah ini cara percuma hamari chamdiyan nahi utheri gayi kita ye kulit tilad kiradi peto par patthar baatne ki naubat humko nahi aayi kita dada tab parna ikat batu di perut kita hamare ghar ki char diwari par paakhe nahi aaye kita tab parna datang ke buluran dalam rumah kita hamari biwi bewa aur bachche yatim nahi hue ana ana kita istri kita ta jadi janda ta jadi yatim hamare khano mein farak nahi aaya kita ada apa apa perubahan dalam makan ko aaj hamare dilon mein allah ke din ki qeemat nahi Oleh kerana itulah tuan-tuan hari ini kita tidak ada nilai agama Allah. Macam beri kurbani ke badan ye din hampir pahuncah ta. Agama ini telah disampaikan kepada kita dengan pengorbanan yang besar. Aaj huzur ko woi din ke janazah nikal rahi. Hari ini janazah agama keluar tuan-tuan. Koi pursane hal nahi Allah ke din ka. Tiada siapa apa mempedulikan agama Allah. Masjid shandar ban gayi. Aur masjid mein aane wala kaccha ho gaya. Tuan-tuan masjid bache sudah jadi cantik besar. Tapi yang datang main di masjid orang-orang yang tidak ada kekuatan iman. Nabi ka zamana hai masjid kecchi hai. Lama nabi masjid tak besar tak sempurna. Koi zameen par kalin nahi. Tidak ada kapet. Koi carpet nahi. Tidak ada carpet. बारिश के जमाने में मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता बिना मौसम हुजान लंताई सुबह का जदि बेचा सहाबा के कदम मस्जिद में जमते नहीं थे मेरे कहे सहाबा सहाबा तबली जालान को dengan dia di मस्जिद में आने वाला पक्का था अति औरे नतंग मस्जिद औरे यहां कुआ पक्का देखो आज हमने मस्जिदें तो मार्बल की बना दी इतने कारण से जदीकन मस्जिद की तो मरमर की मस्जिद आज हमारी मस्जिद शानदार बन गई मस्जिद की तो जारी सुरा यानी बसार लेकिन मस्जिद में आने वाला कमजोर होते अति औरे नतंग मस्जिद जदी लमा दावत की मेहनत से यही बात समझाई जा रही है एक को मस्जिद वाली तर्तीब पर अपना कर खड़ा कर दे dengan usaha dakwah ini tuan-tuan apa yang diberitahu kepada kita ialah setiap orang kita kena bawa mereka kepada tertib jemaah masjid Allah ke kasam sahabat market mein aur bazaar mein hote lekin unke dil masjid mein atke hue hote tuan-tuan yang mulia walaupun sahabat ada di rumah ataupun di bazaar tapi hati mereka terpaut dengan masjid aur hum masjid mein hokar bhi bazaar mein tapi kita tuan-tuan ada di masjid pun hati kita di bazaar namaz mein hokar bhi hum market mein hain walaupun kita dalam sembahyang pun kita di bazaar namaz mein hokar bhi hum biwi bachcho mein hain walaupun kita sembahyang masih dengan anak isteri ye dawat ki mehnat puri zindagi ko banane ki mehnat hai tuan-tuan yang mulia usse dawa ini adalah untuk membina kehidupan kita aur taqeem zindagi mein mehnat se aata hai agama datang dalam kehidupan kita dengan usaha Wahas or takrir or nasihat or bayan ko kamat samjho. Contoh ni mungkin jangan ingat ni bayan ni takrir ni sebagai usaha. Aduh umat apne paida karne wale ko bhool gayi. Umat ini sudah lupa pencipta dia. Koi nahi jata iske paas Allah usse rasul ki baat lekar. Pada siapa pun jumpa bagi tahu mereka tentang Allah dan rasul. Aur jo jata hai wo apne duniya ki gharaz lekar jata. Pada siapa yang nak jumpa pun mereka pergi dengan kepentingan dunia mereka. Surga koi to Allah ka banda ho jo Allah ke deen ki nisbat par Allah ke bandon se milne wala ban. Contoh ni mulia alangkah baiknya ada orang yang pergi jumpa hamba-hamba Allah hanya kerana agama Allah. Allah ke ihsan Allah ne itna bada kaam is ummat ke hawale kiya. Contoh ni mulia ihsan Allah, Allah Taala telah serahkan kerja begitu besar kepada umat ini. Zaruat qadardani ki. Jadi contoh apa yang perlu ialah kita kena menghargai zaruat kaam ko lekar chalne ki. Yang penting ialah kita kena bawa kerja ini. Allah ne aapke mulk mein bahut si sahulatein paida kar di hai. Tuan-tuan yang mulia di negara tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Taala telah bagi kita banyak kemudahan. Aur huzurgo jab ummat mein chaloge phiroge to pata chalega musalman kalme ko nahi jaanta, musalman Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ko nahi pehchanta, musalman apne apne paida karne wale ko bhool gaya. Tuan-tuan kalau kita bergerak barulah kita tahu bahwa orang Islam tak tahu kalimah, tak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka telah lupa pencipta mereka. Sehingga bedini ke saat gula lagi. Mereka punya kehidupan dalam keadaan tidak ada agama. Iman dan amal kau ke jenazah dikla hua hai. Maka jenazah, iman dan amal keluar. Aru Allah uski Rasul ko nahi pehchan. Mereka tak kenal Allah dan Rasul. Zurgo, ye umat pure insaniyat ki zimmedar hai, pure umat ki zimmedar hai. Allah ne is umat ko pure umat ka zimmedar banaya. Tuan-tuan yang mulia, umat ini bertanggung jawab untuk seluruh kemanusiaan, untuk seluruh umat. Is umat ka ek-ek fard puri-puri umat ka zimmedar hai. Setiap individu dalam umat ini bertanggung jawab untuk seluruh umat. Aur puri-puri umat ek-ek fard ki zimmedar hai. Dan seluruh umat bertanggung jawab atas setiap individu. Kal kiamat mein Allah ek aadmi se puri umat ke bare mein puchega aur sawal karega. Pada hari kiamat nanti Allah Taala akan tanya satu-satu orang tentang keseluruhan umat. Aur puri-puri umat se ek-ek fard ke bare mein Allah puchega. Dan Allah akan tanya seluruh umat tentang setiap orang. Yahi to wajah Hazrat Umar Farooq radhiyallahu ta'ala kisi beiman ke janaze ko guzarta hua dekhte Amirul Mu'minin dhaade maar kar rona shuru kar diye. Oleh kerana itulah Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu anhu kalau tengok jenazah orang yang tak mati dalam sampai iman, dia akan menangis sampai tak janggut di semua basah. Logo ne kaha governor sahab Amirul Mu'minin ye marne wala koi musalman nahi tha, ye koi imaan wala nahi tha, ye to beiman hai, isne beimani ki zindagi guzari hai, ye to beimani ki maut par raha hai aur aap is beiman ki maut par ro rahe ho, aveda kar rahe ho, aansu bah rahe ho. Orang akan bagi tahu dia, wahai Amirul Mu'minin, orang yang mati ini bukan orang yang beriman, dia hidup dalam keadaan tidak beriman, dia mati pun dalam keadaan tak beriman, dia orang tak beriman, kenapa tuan menangis untuk dia? Umar radhiyallahu ta'ala ne farmaya ke kal qiyamah mein Allah ka haath aur gireban is Umar ka ho. Aur Allah Umar se ye puche, Umar tu to ilake ka zimmedar tha, tu apni basti ka zimmedar tha, tu apni masjid ka zimmedar tha, tu apne shahar ka zimmedar tha. Ae Umar, tere hote hue hamara ye banda baghair iman ke baghair kalme ki duniya se kaise chala gaya? Umar khuda ko kya woh dikhayega? Umar khuda ko kya jawab dega? Jadi Umar radhiyallahu kata, hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Taala akan pegang baju saya. Dan dia akan tanya, wahai Umar, kamu bertanggungjawab untuk kawasan kamu, untuk bandar kamu, untuk kampung kamu, untuk masjid kamu. Dan kamu masih ada lagi, ada orang mati tanpa iman. Bila Allah Taala tanya, macam mana ini perkara ini berlaku? Macam mana nak saya nak tunjuk muka kepada Allah? Apa saya nak jawab kepada Allah Subhanahu wa Taala? आज मुसलमान बुजुर्गों बेईमानी की बहुत मर रहा है, बगैर कलमे के दुनिया से जा रहा है, चाहता मेरे से और आपसे पूछेगा नहीं? संतों ने मुझे हरी नहीं, और इस्लाम माची तंबा ईमान माची तंबा कलिमा किधर था अल्लाह ताताने किधर दया दर संतों अल्लाह कल कयामत में पूछेगा, एक एक से पूछेगा, अयो नबी की उम्मती, तेरे नबी ने तो फाके बर्दाश्त किए, तुम्हारे नबी के पेट पर पत्थर बांधे गए तुम भूख की बिना पर, तुम्हारे नबी के घरों में फाके आए, तुम्हारे नबी का बाइकाट किया गया, तुम्हारे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, तुम्हारे नबी को मक्के की गलियों में सीधा गया, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया। तुम अपने को नबी का आशिक बताते हो, नबी का उम्मती कहते हो, नबी की मोहब्बत का दावा करते हो, अरे ये तो बताओ जिस जमाने में हमारे हजरत मोहम्मद सल्लम का दीन मिट रहा था उस वक्त तुम कहां थे? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya umat setiap kita ini, کم نبی کامو نبی کامو چلا لاپار چلا ایکات باچو دی پروٹ کرانا چلا پاران keluarga Nabi lapar, Nabi diboykotkan, dipulaukan, tidak ada makanan, kebuluran, kemiskinan. Nabi dibalik dengan batu sehingga seluruh badan Nabi luka berdarah. Nabi dibuang sampah di atas kepala Nabi, ditaburkan duri di jalan Nabi, Nabi diheret di jalan-jalan di Mekah. Dan pada masa itu, dan aku, kamu kata kamu cinta Nabi. Kamu kata kamu adalah pencinta kepada Nabi, asyik kepada Nabi. Dan pada masa zaman di mana agama yang Nabi bawa, mati orang jauh daripada agama. Pada masa itu di mana kamu? Allah akan tanya kita. Allah kaya jawab, kena bhari per jaya. Tuan-tuan yang mulia, susah untuk jawab per Allah. Allah ni sudah sada kaam diya hai. Ham ye chahte, hamara ye amla, is kaam ko apna urna bichona bana de. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala telah beri kepada kita satu kerja yang sangat mudah. Kita punya keinginan ialah supaya semua orang berusaha agama ini jadikan kerja ini sebagai darah daging kita, sebati dengan kita. Kesintaki ke maksud ini da'wat menjahit. Jadi maksud hidup kita menjadi da'wat. Har waktu Allah ke bendo ke fikir sawal. Setiap masa kita mau ada kerisauan rumah ini. Ya Allah, ya Hazrat Muhammad SAW ke umat. Ia kaisi pelta khajai, ya din per kaisi ajai. Ia iman dan amal ke mehnat per kaisi ajai. Macam mana umat ini, ya Allah, macam mana umat ini? Kembali kepada kerja Nabi, kembali kepada iman, kembali kepada agama, kembali kepada usaha agama. Surko Allah ne mere ko aur aapko iska muqaddas aur zimmedar banaya. Allah Taala telah jadikan saya dan tuan-tuan bertanggung jawab untuk kare. Hidayat Allah ke haath mein hai, lekin mehnat mere aur aapke zimme hai. Hidayat di tangan Allah, tapi usaha di tangan saya dan tuan-tuan. Hum sab miljul kar mehnat karenge, Allah koi na koi ek natija nikalega. Bila kita semua sama-sama berganding bahu-bahu usaha agama, insyaallah tuan-tuan pasti Allah akan bagi kita jalan keluar daripada masalah. Aur buzurgo, Allah ek duniyadar ki mehnat ko zai nahi karta, Allah ek deen ki mehnat karne wale ki mehnat ko kaise zai karega. Tuan-tuan yang mulia, Allah Taala tidak sia-siakan usaha satu orang ahli dunia pun Allah tak sia-siakan. Macam mana Allah akan sia-siakan usaha orang yang berusaha agama? Ye baitha hua majma ye tay kar le ke maut tak isko Allah ke deen ke kaam mein lagna hai. Tuan-tuan yang ada di sini, semua buat keputusan sampai mati kita akan berusaha agama. Aur isko karta kya hai buzurgo? Apa yang kita kena buat tuan-tuan? Hum ye nahi keh rahe, biwi chhod do, bachcho chhod do, dukaan chhod do, factory khatam kar do, phir kheti aur baghat ko band kar do. Hum chhodne ke liye nahi kehte. Tuan-tuan, kita bukan kata tinggalkan anak, tinggalkan isteri, tinggalkan perniagaan, tinggalkan kedai, kelang, tinggalkan pejabat. Kita tak kata tinggalkan ini semua. Logo ne Hazrat Maulana Sahab Rahmatullah Alaih se pucha, Hazrat aap chahte kya hai? Aapne daud o tabligh ka kaam shuru kiya, aap chahte kya hai? Manushya kya hai aap ki isse? Jadi ada orang tanya Maulana Ilyas Rahmatullah Alaih, wahai tuan, apakah kemahuan tuan? Tuan bawa usaha dakwah, ajar orang bawa usaha dakwah, apa maksud tuan? Apa keinginan tuan? Hazrat ne jawab diya, Allah ki qasam, na mere ko mulk chahiye, na mere ko maal chahiye, na mere ko ohda chahiye, na mere ko kursi chahiye. Main to ye chahta hu, Hazrat Rasool Pak Sallallahu Alaihi Wasallam apni ummat ko jis maqam par chhod kar duniya se parda farma gaye, ye ummat dobara us maqam par aa jaye. Maulana Sahab ne kaha, demi Allah, saya tak ada keinginan untuk pangkat, tidak ada keinginan untuk kuasa, tidak ada keinginan untuk harta. Saya hanya mau supaya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan umat ini, saya mau supaya umat ini kembali kepada kedudukan itu. Aur wo zamana chharon taraf khair ki khair ka zamana tha. Zaman itu zaman semua kebaikan saja. Harik zindagi mein ada kadir zinda tha. Agama hidup dalam setiap orang yang hidup. Harik apni akhirat ko samne rakhkar zindagi guzar raha. Setiap orang hidup dengan lezat akhirat di hadapan mereka. Jaisa mera qabr mein kya hoga, mera akhirat mein kya hoga, mera hisab o kitab mein kya hoga. Har ek ke samne uski akhirat. Setiap orang depan mereka akhirat. Ya Allah, apa akan jadi kepada kubur saya? Apa akan jadi kepada pada mahsyar? Apa akan jadi kepada saya di akhirat? Setiap orang hidup dengan lezat akhirat di hadapan. Surga jo dawat ki umur mein mehnat thi, to wo umar jinke bare mein Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam farmate the ki agar mere paas koi nabi hota wo umar hote. Us umar ka ye hal tha. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila usaha dakwah jalan dengan cara umum, semua orang bawa usaha dakwah, di mana dat wujudnya orang seperti mana Umar radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau ada nabi selepas aku adalah Umar, keadaan dia macam mana dulu tuan-tuan? کہ آخرت کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ سے کہتے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی کیا نہ ہوتا. Dan dia tuan-tuan kerana dia punya fikir akhirat, dia kata apa? Wahai Umar, alangkah baiknya kamu langsung tidak dilahirkan dalam dunia ini. Kami kata Umar, kaas tu taraf ka patta hota. Alangkah baiknya kalau jadi satu daun daripada pokok. Dia cakta firta, janwar mu mar leta, tere ko kha leta, aur pakhane ke raaste se mengni bana kar bahar nikal deta, ki akhirat mein tera koi hisab kitab aur sawal aur jawab nahi hota. Kami daun ini dimakan oleh binatang ternakan yang lalu lalang dan dimakan dan masuk dalam perut keluar sebagai najis. Tidak ada apa-apa soal jawab di akhirat nanti. Buzurgo, wo sab kuch karke darte the, hum kuch nahi karke nahi darte. Tuan-tuan yang mulia, beliau buat segala-galanya, masih takut. Tuan-tuan, kita tak buat apa-apa, tapi masih tidak ada takut apa-apa. Hum aapse duniya chhudwana nahi chahte. Kita bukan ingin untuk tinggalkan dunia tuan-tuan. Hum to ye chahte, apne sare nakshon ke andar. Kita keinginan kita ialah supaya dalam semua rupa bentuk tuan-tuan, hum Allah ke din ke kaam ko zindagi ka maqsad bana de. Jadikanlah usaha agama ini sebagai maksud hidup kita. Dukaan meri zarurat, kheti meri zarurat, biwi meri zarurat, bachche meri zarurat, karkhana meri zarurat, lekin maqsad Allah ka din. Perniagaan adalah keperluan, keluarga, anak isteri keperluan, kedai keperluan, pertanian keperluan, semua keperluan, maksud saya ialah agama Allah. Aur chunki main dai nabi ka dai ummati hu, mere zimme daawat hai, mere zimme daawat hai. اس دعوت کی ذمہ داری کو میں کیسے پورا کروں اس کی فکر اندر میں آ جائے. Dan oleh kerana saya adalah umat kepada Nabi, umat dakwah, saya adalah umat yang kena buat dakwah. Macam mana dakwah ini datang wujud dalam diri saya dan seluruh umat? اس کے لئے بزرگو ہمارے بڑے ایک زمانے سے ایک آواز لگا رہے چیخ چیخ کر کہ بھائی اپنے مسجد وار جماعت بناؤ, اپنے مسجد وار جماعت بناؤ اور کسی ایک مسجد سے جڑ جاؤ. یعنی تونٹوں اولے کرانے اتولہ orang-orang tua-tua kita, mereka sedang melaungkan, sedang beritahu kita bertahun-tahun. Jadi buatlah jemaah masjid, bentuklah jemaah masjid. Dan kamu hubungkanlah diri kamu dengan mana-mana satu jemaah masjid. Oh, terus masjid per, aisi mehnat karo usse laki hui basti per, ke us basti mein koi be-namazi na rahe, us basti mein koi sharabi kababi na ho, us basti mein koi haram kamai kamane wala na ho, us basti mein koi ghar aisa na bache, jis ghar mein ghar ki maa behne taalim na kharchi ho, us basti mein koi ghar aisa na bache, jis ghar ki maa behne be-parda na kharchi ho. Dan mereka mau supaya kita bentuk jemaah masjid dan mau usaha di kawasan sekitar dengan masjid itu supaya tidak ada satu orang pun yang tak sembahyang. Tidak ada satu orang pun yang minum haram. Tidak ada satu orang pun yang zina. Tidak ada satu orang yang pelanggar perintah Allah. Supaya tidak ada satu rumah pun di mana tidak ada talib. Tidak ada satu rumah pun di mana wanita-wanita tidak tutup aurat. Tidak tutup aurat. Usaha sungguh-sungguh supaya semua orang di dalam kawasan itu jadi orang yang beragama. Apa sebuah hoga kaisir ini? Macam manakah perkara ini kita boleh hasilkan? Ini kakili admi ka kaam nahi hai. Sab ke miljul ke karne ka kaam hai. Kerja ini bukan kerja satu orang. Kerja ini ialah sama-sama kita kena buat. Jitne saathe mere mehde ki masjid mein namaz padhne ke liye aate, wo sab masjid waar jamaat ke saath hai. Semua orang-orang yang datang semayang di masjid atau surau kita, semua mereka adalah ahli jemaah masjid kita. Ab har ek masjid mein aane wala apni zarurat samajh kar, apne ko mohtaj samajh kar, apni zimmedari samajh kar, kisi ek namaz ke baad sar jod kar baithe. Supaya semua orang yang datang semaya, mereka anggap sebagai keperluan mereka, sebagai tanggungjawab mereka, dan mereka sama-sama duduk untuk fikir. Orang yang fikir kere, jis tarah main Allah ke ghar mein aane wala bana, beshumar Allah ke bande, jo Allah ke ghar se dure, ye Allah ke ghar mein aane wale kaise ban jaye. Macam mana kita jadi orang yang datang ke masjid ada hubungan dengan masjid, mereka-mereka yang tidak ada hubungan dengan masjid, macam mana mereka pun akan datang ke masjid dan datang jadi orang yang ada hubungan dengan masjid? Zulgu, din da'wat se zinda hota hai. Agama ini hidup dengan da'wah, tuan-tuan. Lehaza, baith kar, jodhiya bana do. Ke bhai, basti badi hai, 50 makan hai, 100 makan hai, 200 makan hai, 500 makan hai. Kya kiya jaye? Ab ye do saathi, ye do saathi, ye do saathi, aapne dono ki jodhi bana di. Tuan-tuan, ye mulai kita duduk, kawasan kita, rumah-rumah, 100 buah rumah, 200 rumah, 500 rumah, banyak besar kawasan, banyak rumah. Jadi kita duduk dan kita buat dua-dua pasangan, dua-dua orang. Ab ye, ke bhai, is sire se lekar mehle ke us kone tak 40 makanat hai. یہ 40 مکانات یہ دو جوڑی ہے ان کے ذمے رہے گے اس پورے پٹے پر وہ محنت کرے اس طرف سامنے یہ جو اپارٹمنٹ بنے ہوئے ایک سے لے کر 40 تک ایک سے لے کر 10 تک ایک سے لے کر 20 تک یہ ان کے ذمے یہ دوسرے نمبر کی جوڑی یہ تیسرے نمبر کی جماعت ہے یہ تیسری جوڑی ہے ان کے ذمے اس کنارے سے اس گلی سے لے کر اس گلی تک کے جتنے مکان ہیں ایک ایک مکان کو محنت کا میدان بنانا ہے اس طرح اپنی پوری بستی کے مکانات کو ساتھیوں پر تقسیم کر دو dan tuan-tuan kita betul dua-dua orang bagi tanggungjawab ini lorong ini rumah nombor 1 sampai ke 40 ini dua orang pasangan yang pertama ini tanggungjawab kuasa setiap rumah begitu juga pasangan yang kedua buat usaha di lorong bagi tanggungjawab kepada mereka ini lorong tanggungjawab mereka begitu juga pasangan yang ketiga kita bagi mereka tanggungjawab ini kawasan ini kamu punya tanggungjawab semua rumah-rumah ini tanggungjawab kamu supaya pasangan-pasangan ini akan jadikan semua rumah-rumah dalam kawasan usaha mereka. Setiap rumah mau pergi, jangan tinggalkan satu rumah pun. Setiap rumah mau pergi dan dakwah. Bersungguh koi ek makan ni chutlen apa hai. Jangan satu rumah pun tertinggal. Dil mein dard hoga ummat ka, kulan hogi, fikr hogi. Allah ki qasam kaam lene wali zaat Allah ki hai. Kaise lega isko mat socho. Tuan-tuan yang mulia, kalaulah kita ada kerisauan dalam hati kita, ada fikir rumah dalam hati kita, ada kesedihan dalam hati kita, tuan-tuan yang mulia yang menggunakan kita untuk agama, usaha agama ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita fikir macam mana nak buat kerja. Bila kita ada risau, Allah akan ambil kerja daripada kita. Allah kaam lene par aata hai, to lalne macam se kaam leta hai. Bila Allah ta'ala nak ambil kerja daripada siapa-siapa, nyamuk yang tempang pun Allah boleh gunakan. Kabutari ke ande se kaam leta hai. Allah ta'ala boleh gunakan telur, burung merpati pun untuk buat agama. Matli ke jale se kaam leta hai. Allah ta'ala boleh ambil kerja daripada sarang laba-laba. Aur kaam ke lene ka ta ka zaabta, wo meri tumhari kuran aur bechaini aur tadab aur fikr hai. Dan perantaran untuk Allah ta'ala ambil kerja daripada kita gunakan kita ialah kerisauan dan kesedihan dalam hati kita. Ke Allah, ye tera banda kaise tere darbar mein aane wala bachcha hai. Ya Allah, zindagi kaise bane, iska iman kaise bane, iske amal kaise bane, malik iski aakhirat kaise bane. Are ye mutafakkir hoga, ye fikrmand hoga. Allah ki qasam, iski is daawat par isko hidayat mile mile na mile, lekin Allah is dai ko kabhi mehroom nahi chhodega. Tuan-tuan yang mulia, bila kita ada risau fikir, ya Allah, ini hamba kamu. Dia jauh daripada agama, tidak ada kalimah, tidak ada iman. Dia hidup dalam keadaan yang jauh daripada mu, ya Allah. Macam mana dia boleh dapat hidayat? Kalau ada kerisauan ini, kesedihan ini, tuan-tuan yang mulia, sama ada orang itu dapat hidayat, tak dapat hidayat. Tapi Allah Ta'ala tak akan sia-siakan kerisauan dan fikir orang ini. Dari kitabat iski apni zat ke liye. Aur ye sare alam ki karna hai mere tuan-tuan setiap dai ini buat dawa untuk diri dia sendiri dan juga untuk niat untuk seluruh alam ab ek ek ke paas jao khushamat karo buzurgo usse dosti karo usko salam karo uski khair khairiyat poocho hum sharma jate hum kya kare hum kaise baat kare duniya ke mamle mein apna baat bechne ke liye aadmi samjhta sharmata nahi hai buzurgo factory mein kaam karne ke liye sharmata nahi hai kheti aur baghat mein duniya kamane ke liye sharmata nahi hai aur allah ke din ke liye aadmi sharmaye ye tuan-tuan ye mulia kita mau pergi jumpa setiap orang dengan mau ambil hati mereka, mau ikram mereka, mau baik dengan mereka, salam bagi salam kepada mereka, berhubungan dengan mereka, mau senyum dengan mereka. Tuan-tuan yang mulia, untuk kerja dunia, pergi ke Kelang, kerja di Kelang, kita tak malu. Pergi untuk mau meniaga, tak malu. Pergi nak jual barang rumah ke rumah, kita tak malu. Tuan-tuan yang mulia, macam mana kita boleh malu untuk mau usaha agama pergi rumah ke rumah? Betul-betul, دعوت دینے والا کسی کی چیز سے محروم نہیں ہوتا کسی کے مکان سے محروم نہیں ہوتا کسی کی فیکٹری سے محروم نہیں ہوتا کسی کے مال سے محروم نہیں ہوتا جس دن ہمارے دلوں میں بزرگوں ان کے چیزوں کا تاثر آیا اللہ کی قسم پھر ہم اس کو دعوت نہیں دے سکے بندوں نے بولے دائی نہیں تیرا ترکسان دنگن سپا سپا دنگن انڈیویڈو دنگن کتایاں دیا دنگن روما دیا دنگن آپا آپا پر Tuan-tuan yang mulia, bila kita bawa usaha dakwah ini, kalau kita terkesan dengan apa-apa orang punya apa-apa mereka memiliki rumah ke kekayaan ke apa-apa, tuan-tuan yang mulia, dakwah kita tidak akan berkesan. Ya, uski jis cheez par aapki nigah jaye, uski ibtida aur intiha par nigah dalo. Ye ibtida mein kya thi ye, aur akhir mein kya banne wali hai? Apa-apa benda orang yang kita lihat, tuan-tuan, kita tengok di mana dia punya permulaan, apa dia punya kesudahan. Mana dia punya permulaan, di mana dia punya kesudahan. Cizoh ka tafsir nikaloge, to Allah ka tafsir aayega. Bila kita keluarkan kesan benda daripada hati kita, kesan Allah akan masuk hati kita. اللہ کی عظمت لے کر جاؤ, اللہ کی بڑائی کو لے کر جاؤ, اللہ کی جبریائی کو پھونک کے بول کو لے کر جاؤ. اللہ بڑے, اللہ کی بات بڑی, اور جو اللہ کے دین کی بات کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ہے. Tuan-tuan yang mulia, kita memuji dengan bawa kebesaran Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cakap kebesaran Allah. Tuan-tuan yang mulia, siapa-siapa yang bawa kebesaran Allah, cakap kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun mulia besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam 70-70 makan per ek-ek ke darwaze per jatih thi. Aap ke saat aisa hua hai ke aap ne ایک دروازہ کھٹکھٹایا, وہ کھلا, سامنے والے نے حضور کو دیکھا, مالک مکان نے, اس نے ڈانٹ ڈپٹ برا بلا کہنا شروع کیا اور اتنا سنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنا برا بلا کہا اور یہ خیال کر لیا اب دوبارہ کبھی یہ آدمی میرے دروازے پر نہیں آئے گا. دروازے اس نے بند کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے اور دوسرے دن سورج طلوع ہوا اور پھر دوبارہ اللہ کے نبی اس کے دروازے پر, میرے اللہ کے بندے اللہ کی بات مان لے, اللہ تیرے کو کامیاب کرے گا. تو کیا بزرگوں, میری اور تمہاری عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ گئی کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے مکان پر جانا پسند نہ کریں. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah pintu orang, kadang-kadang 70 kali Nabi pergi jumpa orang yang sama. Berulang-ulang kali Nabi pergi jumpa satu orang, ketuk pintu dia, dia buka pintu dan dia maki hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sekali, menghinakan Nabi sehingga dia, orang yang maki ni, yakin dia akan takkan datang lagi sekali. Dia tutup pintu. Besok pagi, tuan-tuan, besok Nabi pergi lagi sekali. Tuan-tuan yang mulia, adakah kita punya kehormatan, kita punya kemuliaan, kita punya status, kita punya kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan Nabi sehingga kita malu mau pergi rumah-rumah orang Islam di kampung kita, di taman kita? Allah ki baat hai. Sahaba bade-bade badshahon ke darbar mein gaye, kyun aaye? Aaye nahi, bheje gaye. Dai chadi hota hai aur wo kisi ki daawat se maroob nahi hota, har ek ko apni baat karta hai. Tuan-tuan yang mulia, sahabat-sahabat masuk istana, raja-raja pun bila tanya, kenapa kamu datang? Mereka kata, apa? Kami tak datang, kami dihantar. Mereka tidak terkesan dengan apa-apa kebesaran siapa pun. Tuan-tuan yang mulia, dai tidak terkesan dengan kebesaran siapa pun. Kita akan memberi kesan kepada orang tentang kebesaran Allah. Apa dakwah kita, Allah ki azmat ko bayan kar. Dalam dakwah kita mencakap kebesaran Allah. Allah kaise kudrat wala hai. جس نے ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی, ہمارے ہاتھوں میں پکڑنے کی, ہمارے پیروں میں چلنے کی, کہ بھائی صاحب ایک اسکرو اگر دماغ کا اللہ ڈھیلا کر دے ہم کو ہوش نہیں رہے گا, ہم نے کپڑا پہنا ہی یا بغیر کپڑے کیے. Tuan-tuan bercakap kepada mereka kebesaran Allah. Allah Ta'ala bagi kita mata dan kekuatan untuk melihat. Allah bagi kita tangan boleh bergerak. Allah bagi kaki boleh bergerak. Dan bagi tahu, wahai saudara, kalaulah Allah Ta'ala jadikan kita punya satu nut ini loose, kita tak akan sedar sama ada kita pakai baju ke tak pakai baju. Allah Ta'ala kalau jadikan kita punya fikiran kita rosak sikit, hidup sudah jadi rosak. Apa us bhai ko Allah ki kudrat samjhao, amal ke nafse samjhao, amal ke chhodne ke nuksan samjhao, usko moti moti baat karo, bhai sahab qabar ka masla asal hai, aakhirat ka masla asal hai, ye duniya kitne din ki, ek din chhod kar tum chali jaoge, hame yahan hamesha rehna nahi hai. Is tarah uska zehen banao. Bagi tahu mereka kebesaran Allah. Bagi tahu mereka apakah keuntungan kalau kita amalkan agama. Apakah kerugian kalau kita tidak amalkan agama. Bagi tahu mereka kehidupan dunia ini bukan selama-lamanya. Kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Kehidupan yang sebenarnya ialah kehidupan akhirat. Satu hari kita akan tinggalkan dunia. Bentuk fikir dia. Dawat, meri apni zat ke liye. Meri apne imar aur amal ko banane ke liye. Ek taraf to, کیونکہ ایمان دعوت سے بنتا ہے, ایسی ترتیب بن جائے پورے محلے پر, کوئی گھر ہماری محنت سے چھوٹنے نہ پائے, ایک ایک نام لکھا ہوا ہو, ساتھیوں کی فہرست ہو اور ساتھیوں پر مکان تقسیم ہو چکے ہو, اب ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہ کوئی کرے نہ کرے مجھ کو کرنا ہے, کوئی دش میں آئے نہ آئے مجھ کو کھپنا ہے, کوئی تعلیم میں بیٹھے نہیں مجھ کو بچنا ہے, یہ میرا اپنا کام ہے, میں کروں گا, اللہ میری قبر اور میری آخرت بنائے گا اور میں نہیں کروں گا, اللہ اپنے کچرے میں میرے کو مجھے بنا کر کھڑا کرے گا. Tuan-tuan yang mulia, dakwah untuk diri kita sendiri. Setiap kita kena faham, tuan-tuan, dengan dakwah lah iman kita akan dibina. Setiap kita mau ada senarai rumah-rumah di tempat kita yang kita bertanggungjawab, nama-nama kita mau ada, dan kita sendiri mau pergi setiap rumah siapa buat tak buat, saya akan buat. Siapa datang tak datang bagi masa hari yang saya akan bagi. Siapa tak datang gas pun saya akan buat gas. Siapa tak buat talimu, saya akan buat talim. Setiap orang dengan tanggungjawab ini kita kena buat. Kalau saya buat, Allah akan muliakan saya. Kalau saya tak buat, Allah akan buang saya. Saya akan jadi hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perasaan ini, setiap kita kena buat. Aap dekho ke buzurgo, agar aap isko dil par ladoge na, masjid mein namazon ki tadad mein izafa ho jayega, namazi badhenge, us basti par Allah khair aur barkat ke darwaze kholenge. Yaad rakhna hai, jahan Allah ke rasool ki nisbat par bande chalte firte hain na, Allah us basti par apna azab nazil nahi karta, hifazat hogi Allah ki taraf se. Tuan-tuan dengan kalau tuan-tuan buat macam ni, Allah Ta'ala akan tambahkan bilangan-bilangan orang yang datang semayang di masjid surau kita. Allah Ta'ala akan tambahkan rahmat di atas kampung itu. Dan tuan-tuan, bila ada hamba-hamba Allah yang bergerak di kampung itu kerana Allah buat usaha agama, tuan-tuan yang mulia, azab Allah Ta'ala akan turun di tempat itu. Surku, kamu datang ke rasa menikmati, tu khub mehnat kerni. Dan apne maqam par aca, bilkul mehnat khatam ho jati. جو اثرات جو انوار جو برکتیں ہم اللہ کے راستے سے لے کر آتے ہیں وہ ساری کے ساری بزرگوں مان پڑ جاتی ہیں اس کو باقی رکھنا ہے ابھی حال میں آپ کے اجتماع ہوئے جماعتیں بند بند کر اللہ کے راستے میں گئی اب ان کا اندر ایک دائیا پیدا ہوگا محنت کی کرنے کا لیکن جب وہ مقام پر آئے گا مقام پر محنت نہیں ہوگی تو یہ بھی سست پڑ جائے گی تو نے مولے کی تکلوار جنا اللہ وانا اسے کی تبوائی تبھی تو بھی لگتا مالے کہ لنگسوں کا بڑا پاپا Tuan-tuan yang mulia, kalau macam tu kita akan hilang. Segala apa kebaikan yang kita dapat masa keluar jalan Allah, semua akan hilang. Tuan-tuan, ramai orang telah keluar jalan Allah. Lepas istimewa kita baru-baru ni, ramai rakan-rakan kita telah keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ada satu jazbah, satu keinginan untuk berusaha agama. Dengan jazbah itulah mereka balik. Dan kalaulah mereka balik tengok di tempat kita tak ada apa-apa usaha, maka mereka pun akan jadi sejuk, mereka pun akan jadi malas nak berusaha agama. Segala apa yang mereka dapat dari Allah, semua akan jadi sia-sia. Maka per kaam hoga, waktu dagar ane wali jamaatu ko wapas aane ke baad kaam milega. Di tempat kita kalau ada kerja, tuan-tuan jemaah orang-orang yang keluar dari Allah, bila mereka balik, mereka akan dapat ada kerja untuk mereka di tempat kita. Sejauh beri tafsir sesara istimat ni ya muzakirah asuke. Jadi oleh kerana itulah dalam istimah-istimah kita, kita telah muzakarah dengan panjang lebar tentang perkara ini. Ab roda is baat ka hai ki buzurgo hum to 5 kaam ke hafiz ban gaye. Tuan-tuan, apa yang kita patut menangi ialah kita semua sudah hafal 5 amal, semua sudah jadi hafiz. Ha, lekin wo 5 amal hamari zindagi mein zinda nahi hue. Tapi 5 amal belum lagi wujud hidup dalam kehidupan kita. Aur Jamuddin baar baar keh rahe the ko jaise hum bata rahe hamari tartib par karoge to fayda hoga. Jadi elders kita Nizam kata, kalaulah kamu buat sampai di mana tertib yang kami bagi tahu, kamu pasti kamu akan dapat hidayah. Dan tu waktu tertib sekaroge, mehnat jada lagi, khadir khan nataij bhi samne nahi aayegi. Dan kalau kamu buat ikut kamu punya cara sendiri, walaupun macam mana banyak kamu buat pun, tapi kamu tak akan dapat apa-apa hasil. Allah ne us Nizamuddin ki char diwari par is kaam ko khola hai. Allah Subhanahu wa ta'ala telah beri faham tentang kerja ini di Nizamuddin, orang di Nizamuddin. Turku, bahat woi certi jo yang tahu ada carate. Tuan-tuan yang mulia, perkara yang akan hidup dan tersebar ialah apa yang disebarkan oleh Allah wa'ala. Hamari tumari ni chalegi, bahat to Nizamuddin ki chalegi. Tuan-tuan, apa kita punya kehendak tak akan tersebar, kehendak Nizamuddin lah akan tersebar. Aur woh hazrat ne bari hasrat se kaha hai, kya aap ja rahe ho Malaysia? لیکن ملیشیا میں اس کی فکر کرو کہ ملیشیا والے مقامی کام کو اڑنا بچھونا بنا دیں jadi elders kita di Nizam boleh bagitahu kami masa kami nak datang sini dengan penuh risau dan fikir mereka kata bagitahulah pergi kepada Malaysia bagitahu mereka di sana supaya setiap orang yang berusaha agama ini akan jadikan kerja makami ini sebagai darah daging mereka sebagai mereka punya maksud mereka jenka khurus tu sari dunia meh hai mereka alhamdulillah orang Malaysia keluar seluruh alam dari dunia mein inki jamaat jaati hai jamaat Malaysia pergi seluruh alam lekin inka apna maqami kaabu intihai kamzor hai tapi kerja tempatan maqami mereka sangat sangat lemah isliye Hazrat Maulana Ibrahim sahab dahmat barkat ho Hazrat Maulana Saad sahab dahmat barkat ho koi khususiyat se kaha bole kare inko iski tarfeez de ki apne maqami kaam ko mazboot kare taaki us mehse mein unke yahan mahol bane deen ka daawat ka oleh kerana itulah Maulana Saad Damat Barakatuhum Maulana Ibrahim Damat Barakatuhum dengan penuh risau dan dengan penuh fikir bagi tahu kami, supaya bagi tahu orang Malaysia, suruh mereka buat usaha tempatan mak kami, supaya suasana agama wujud dalam tempat-tempat mereka. Surku, apne apne masjidwar jamaat per kabu paniya na, yo samajh lo apne pure Malaysia per kabu paniya. Ya tuan-tuan yang mulia, kalau lah tuan-tuan dapat mengendalikan kerja jemaah masjid dengan baik, maknanya tuan-tuan kerja kita di seluruh Malaysia dapat dikawal, dapat dikendalikan dengan baik. Alhamdulillah, har masjid mein aapke paas 4 mahine wale saathi. Alhamdulillah tuan-tuan, semua masjid-masjid surau kita ada rakan-rakan yang telah keluar 4 bulan atau 40 hari. Sare mulk mein kaam ka taaruf ho chuka hai. Seluruh negara semua orang tahu tabligh ni. Ab kaam ko taaruf ki zarurat nahi rahi. Sekarang ini tak perlu lagi kita perkenalkan dakwah kepada orang. Ab taaruf ka mohtaj nahi raha. Tak perlu lagi kita taaruf, kenalkan usaha agama. Ab kaam ko kaam karne walon ki zarurat hai. Sekarang ini usaha ini perlukan orang yang berusaha agama. Kaam ko lekar chalne walon ki zarurat hai. Orang yang mengendalikan kerja ini layak. Kaam ki fikr karne walon ki zarurat hai. Yang perlu ialah orang yang akan fikir tentang kerja. Ki hamara Kuala Lumpur kaam na, ye mutafakkir ho jaye. Kalau lah tuan-tuan yang Kuala Lumpur ini jadi risau atas perkara ini. Ya fikir kiai dahi ki hayat hai. Kerana apa kerisauan inilah kehidupan dai. Aur befikri wo dai ki maut hai. Dan kalau tak ada fikir, maknanya itu dai yang mati. Maut. Fikri pehle khatam hoti hai. Allah kaam ko baad mein titar titar kar deta hai. Tuan-tuan mula-mula fikir inilah akan mati. Lepas itu barulah Allah Ta'ala akan hancurkan kerja ini. Allah kata mere bando, kya mera din itna ghatiya aur khirab pada ho? कि तुम बेफिक्र हो जाओ और मैं तुम्हारी बेफिक्री के बावजूद तुमसे अपने दीन का काम लूं, क्या मेरा दिल इतना खटिया है, मेरा दिल इतना गिरा पड़ा है, तुम न चाहे और हम तुमसे काम ले। अल्लाह ताला कहते वहाँ हम अदका अदामा को बगीचू ज्यादा नीला है बगीचू बुरा kamu langsung tak ada risau, tak ada fikir, dan masih lagi saya mau gunakan kamu untuk usaha agama, masih lagi saya nak gunakan kamu usaha untuk hidupkan agama. Surku, اس گھر گھر کی ملاقات کے ساتھ ہر نیا ہر پرانا اپنے کو تعلیم کے حلقے سے جوڑے کسی دن میری تعلیم نہ چھوٹے یہ فضائل کے حلقے ایمانیات کے حلقے عمل کا شوق اور رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے طلب بڑھتی ہے بزرگوں اور تعلیم کبھی محروم نہیں ہوتا اور بے طلب کو اللہ کبھی اپنا دین نہیں دیتا اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھو ان حلقوں کے اندر اب تو پرانے سمجھتے میرے کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے یہ فضائل کی کتاب تو میرے کو زبانی یاد ہو گئی Tuan-tuan yang mulia, macam mana kita pergi rumah ke rumah buat usaha, begitu juga setiap orang lama dan baru, setiap hari talim di masjid surau kita, kita akan ambil bahagian. Karena talim ini tuan-tuan, talim adalah amalan untuk hidayat, amalan untuk kuatkan iman, majlis iman. Dan talim ini untuk kuatkan iman kita, untuk wujudkan keinginan untuk beramal, supaya kita dapat tahu nilai amal dan keinginan untuk amal. Jadi tuan-tuan yang mulia, setiap kita, supaya kita dalam hati kita ada keinginan, kita jadi orang yang berkeinginan, dan Allah akan gunakan untuk agama dia siapa yang ada keinginan. Maka tuan-tuan dengan talim ini kita akan dapat keinginan ini. Jadi tuan-tuan yang mulia, setiap kita kena faham, ini perlu untuk kita. Sekarang ini tuan-tuan, orang lama-lama mereka punya fikir apa? Saya tak perlu kepada talim. Kerana saat talim ini saya semua sudah tahu. Saya sudah bertahun-tahun saya dah dengar lah. Saya sudah tahu semua, tak payah juru dalam tali. Ha, jis din halka pun aega na, ham kaam ko nahi chhodenge, kaam humko chhod dega. Bila kita pandang remeh tentang perkara ini, agama dan usaha agama, tuan-tuan yang mulia, bukan kita tinggalkan usaha agama akan tinggalkan kita. Ha, Allah kata bande, tere zarurat humko nahi hai. Allah kata, wahai hamba aku tak perlu orang macam ni, kamu. Isliye buzurgo, hum to taalim band kar chale. Kita mau jalan, mau berusaha agama dengan penuh talab, keinginan tuan-tuan. Talib terakki kerta chala jata hai. Orang yang ada keinginan, dia sentiasa akan maju. Aur uski talab per Allah usko deta chala jata hai. Dengan kerana keinginan dia, Allah akan bagi dia lagi, tambah lagi, tambah lagi. Isliye har naya, har purana, apne masjid ki talim ka pabandh ban jaye. Oleh kerana itu, setiap orang lama, orang baru, kita semua mau istiqamah, mengikatkan diri supaya kita dapat ambil bahagian dalam talim harian. Aur masjid surau kita. Meri biwi, मेरे बच्चे, मेरे घर के जवान, मेरे घर के बूढ़े, और वो आंखों का आप उधर को आंख का इंजन बन जाए, मेरी आंखों के सामने उनको उठाकर झांडे में डाल दिया जाए, इसको कौन दोबारा करेगा? जब कहता कह रहा है मेरे बंदों, अपनी फैमिली को, अपनी घर की चार दीवारी को झांडम के आंख से बचाओ, कैसे बचाए? Tuan-tuan yang mulia, anak saya, isteri saya, orang tua di rumah saya, orang muda di rumah saya, anak saya muda, adakah saya biarkan mereka jadi bahan api neraka. Macam mana saya boleh lihat keadaan ini? Macam mana saya nak campakkan mereka dengan tangan saya sendiri dalam neraka? Pada Allah Ta'ala kata, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Macam mana kita nak buat, tuan-tuan? Buzurgo, ghar mein deen ke aane ka isse behtar koi rasta nahi hai, ghar mein hum taaleem shuru kar diye. Tuan-tuan yang mulia, tidak ada jalan yang lebih baik untuk bawa agama dalam rumah kita daripada taaleem harian di rumah kita. Hazrat ji rahmatullah alaih se pucha, Hazrat pastorat ka kaam kya hai? Ada orang tanya Hazrat ji rahmatullah alaih, apakah itu kerja pastorat? Hazrat ne farmaya, pastorat ka asal kaam ghar ki taaleem hai. Kerja pastorat yang sebenarnya ialah taaleem di rumah. Selamat malam bersyukur. Acce purane, zibedar kesemke. Dia di rumah dia tidak memberikan pendidikan. Tuan-tuan yang mulia, ramai orang kerja lama-lama, orang-orang tanggungjawab, tapi mereka tidak ada pendidikan di rumah mereka. Kalau kiamat ini, satu keluarga, rumah mereka lima orang akan dihantar ke jahanam. Tuan-tuan yang mulia, di hari kiamat nanti, satu wanita akan mengheret lima lelaki mau masuk dalam neraka. Apne shohar ko, apne baap ko, apne bete ko, apne bhai ko. Kehla, ye mera shohar raat meri baat guzarta. Iski zarurat main pura karti. Khana paka kar isko main deti. Kapde iske main dhoti. Aisa, iske khane mein naram garam ho jaye to barasta. Gaali garoj karta, daant dapat karta. Main namaz bhi padhti thi kabhi isne mere ko jhoote muh taak. Toka tak nahi. मैं तेरी इबादत नहीं करती थी, मैं सारे गांव में भटकती थी, लेकिन इसने कभी मेरे को मना नहीं किया। हदीस में आता है, मर्द तो जा रहा होगा चार ये जन्नत की तरफ, घरवाले उसको अपने साथ घसीट कर अल्लाह की अदालत में लाएगी और फिर वहां से जहन्नम में लेकर जाए। Tuan-tuan yang mulia, suami dia bapak, satu orang wanita punya suami dia bapak, dia anak laki-laki dia, saudara ke abang dia, mereka akan, wanita ini akan tarik masuk dalam neraka. Satu orang suami, isteri dia akan kata, ya Allah, saya jadi istri dia, dia bersama saya dalam malam, saya tunaikan keperluan dia, saya masak makanan untuk dia, saya basuh pakaian dia, saya tunaikan segala keperluan dia. Dan kadang-kadang kalau makanan saya masak ada kurang garam ke lebih ke, dia marah, maki. Tapi saya tak semayang, saya tak ada agama, dia langsung tak pernah tegur pun. Saya bergerak jalan bebas di kampung, tak pernah dia tegur saya pun. Ya, dan orang ni dia nak masuk dalam syurga, dia laju nak masuk syurga. Perempuan yang akan pegang dia, bawa dalam mahkamah Allah dan keputusan dan bawa dia masuk dalam neraka. Isliye buzurgo, hamari tumhari zimmedari hai. Deen daadapat se nahi aata, deen marpeet se nahi aata. Deen wo raghbat aur talab aur shauk aur targhib ke raaste se aata hai. Jadi tuan-tuan, agama tak akan datang dengan kita marah, dengan kita keras, dengan kita maki, dengan kita gunakan kekerasan. Agama akan datang dengan kasih sayang, dengan kita lemah lembut, dengan cara yang cara beginilah agama akan datang. Us Allah ke bandi ko sirf baithne ke pehle fazail khub sunao ki ye baithna Allah ko kitna mehboob hai. Allah uske deen ki fikr nahi kar, Allah uske rasool ko baat sunne par Allah tere ko kya dega, is par kholo usko. Mula-mula kita bagi tahu dia kelebihan. Hanya duduk dalam majlis ini betapa bernilai di sisi Allah. Berapa banyak ganjaran kamu akan dapat. Macam mana mulia dia, tinggi dia majlis ini. Majlis iman ini, duduk dengan fikir akhirat ini. Betapa besar. Bagi faham kepada dia betapa pentingnya duduk dalam majlis. Allah ni mar ke mukabla mein aurat ke dil ko naram banaya hai. Mard ka dil sakht hota hai, aurat ka dil naram hota hai. Wo jaldi koi baat ko qubool kar leti hai. Wanita ini tuan-tuan bandingkan lelaki, mereka punya hati lembut. Cepat mereka boleh terima. Apa-apa kita cakap dengan mudah mereka boleh terima. Aap jab uske samne fazail lahege, Allah namaz padhiye dega, zikr padhiye milega, Quran se padhne padhiye milega, tasbih padhiye milega, kisi ki zarurat ko pura karo jis par Allah tumko ye dega, wo jo sawab aayega na buzurgo, to ye taaleem ke halke dilon ko mutasir karte hai. इससे उसके दिल में अमल का शौक पैदा होगा, और जब किसी को अमल का शौक पैदा होता है तो उसको अमल से महरूम नहीं करता, पहले उसको अमल की तौफीक देता है। आसान बात है घर में दीन लाने का। Tuan-tuan yang mulia, bila kita baca dalam fadilah ini, kalau semayang apa kita dapat, kalau kita baca Quran apa kita dapat, kalau kita zikir apa kita dapat, kalau kita tasbih apa kita dapat, kalau kita tunaikan keperluan orang apa kita dapat. Jadi tuan-tuan yang mulia, nilai-nilai amal ini akan wujudkan dalam hati wanita-wanita kita, keinginan untuk beramal. Bila didengar apa pahala, apa ganjaran, apa manfaat, akan dapat keinginan dalam hati dia. Bila tuan-tuan yang mulia, siapa-siapa ada keinginan dalam hati mereka untuk beramal, Allah tidak akan jauhkan mereka daripada amal. Allah pasti akan beri mereka taufik untuk amal bila dia ada keinginan. Zurgo, aap is kitab ki barkat dekhoge, sari auriyaniyat, sara nangdapan, sari bedini, aur sari ghaflat, us char diwari ki dheere nikalti chali jayegi. Tuan-tuan yang mulia, dengan berkat talim di rumah kita ini, segala keadaan tidak beragama, segala keadaan-keadaan di mana kita punya suasana tidak ada agama, suasana itu dan ini, lagu dan macam-macam, semua kemunkaran, semua pelan-pelan, tuan-tuan yang mulia, akan lenyap daripada rumah kita. Kerki masturat se baitkar talim ka waqt tay karo. Tuan-tuan, kita kena duduk bersama dengan wanita dan tetapkan talim kita waktu bila. Aur phir thodi der bhai ibteda mein 2-4 minute ki taleem, phir hafta ashre ke baad mein usme 2-3 minute ka aur izafa karo, ab maashallah 5-7 minute ki taleem, phir hafta ashre ke baad mein aur 2-3 minute ka izafa karo. Is tarah dheere dheere wazir ko ghar ki taleem ko aadhe ghante par lekar aao. Tantane mule kita bermula mula buat 2-3 minute kita buat, lepas tu selepas minggu 10 hari tambah lagi beberapa minit, jadi dalam 10 minit. Lepas tu, selepas 7 minggu 10 hari, tambah lagi 2-3 minit. Dengan cara ini, pelan-pelan, tuan-tuan yang mulia, kita tambahkan masa talim harian di rumah kita sampai ke setengah jam. Buzurgo, is ghar ki talim ke saat-saat, apne kasht se iska ihtimam karo. Jo Allah ke din ke kaam mein imandar nahi, wo dunya ke kaam mein kya imandar hoga? Jo Allah ke din ka kaam imandari se nahi karta, wo dunya ka kaam kya imandari se karta hoga? Tuan-tuan yang mulia, begitu juga gash lingkungan kita. Kita kena buat dengan berterus, kita kena buat dengan istiqamah, dengan amanah, kita kena buat. Tuan-tuan yang mulia, kalaulah kita usaha agama tak buat dengan amanah, macam mana kita akan buat usaha dunia dengan amanah? Buat dengan tetap amanah. Sari tertib aapke samne, us tertib ke mutabik gasht ko lagau. Aapka gasht Malaysia ke kinare par hoga, pata nahi Allah kis mulk ki ne hidayat ke darwaze kholega, aur kahan batil par zarab padegi, ye Allah hi behtar janta hai. Tuan-tuan yang mulia, semua tertib cara nak buat gas dengan baik, semua tuan-tuan tahu. Buatlah gas dengan cara macam tu. InsyaAllah tuan-tuan, walaupun kita buat gas di mana-mana satu tempat yang jauh pendalaman di Malaysia, kesan itu tuan-tuan yang mulia, Allah akan jadikan asbab untuk hidayah di mana-mana tempat dalam dunia. Allah akan jadikan itu kesan gas kita ini untuk hancurkan kebatilan di mana-mana tempat dalam dunia ini. Buzurku, bahine ke 30 din mein se 27 din aapko milte. मेहनत करो, 27 दिन पर नए-नए साथियों को तैयार करो, 27 दिन मिले हैं आपको मौका, और इनको 3 दिन लेकर जाओ नए-नए साथियों को अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह माफ फरमाए। हमारे इलाके के बुजुर्ग ने फरमाते थे, ये तबलीग की कब्र जो है ना, ये पुराना ही खोदेगा। दावत के काम को नुकसान जो पहुंचता है ना बुजुर्गों, वो मुखालिफिन से नहीं पहुंचता, जो दावत की तबलीग की मुखालिफत करता है ना, उससे नुकसान ही पहुंचता। आज 1,00,000 पोस्टर आपके मलेशिया में कोई दावत तबलीग के खिलाफ छाप दे, अल्लाह की कसम तबलीग को राय के दाने के बराबर फर्क नहीं आएगा। काम जो है ना, ये सारे खतरों की बाउंड्री क्रॉस कर चुका है, काम सारे खतरों की हद से निकल चुका है। अब खतरा काम को नहीं है, खतरा काम करने वालों को है। मेरी तुरंतों ने बोलिया किता डोपलो तुझो हारी हित बहु सहा दान कित सीढ़ी कन ओरा ओरा बारू बरसामा सामा किता दान कित बहु मरी के क्लुआ तीजे हारी Tuan-tuan yang mulia, beliau kata, orang lama di tempat beliau, beliau kata, tabligh ini, kubur tabligh ini digali bukan untuk orang lain, tapi orang lama-lama dalam tabligh. Orang lama-lama dalam tabligh lah yang gali kubur tabligh ini. Tuan-tuan yang mulia, orang luar tak boleh buat apa-apa untuk merosakkan tabligh. Walaupun kita semua tempat-tempat mereka melekat poster yang caci tabligh, yang menentang tabligh, tuan-tuan, usaha agama sedikit pun tidak akan terkesan. Usaha agama sudah sampai kepada satu tahap, dia sudah melampaui ini semua. Tak boleh siapa pun tak boleh merosakkan tabligh, tuan-tuan yang mulia. Sekarang ini bukan usaha agama dalam bahaya. Yang bahaya ialah orang yang berusaha agama. Usaha agama bukan dalam bahaya, tapi orang yang berusaha agama lah yang dalam bahaya. दावत के काम को नुकसान पहुंचता है काम करने वालों की बेउसूली, काम करने वालों की गफलत और काम करने वालों की बेफिक्री, इससे जबरदस्त नुकसान पहुंचता है दावत का। उसे दावा ही नहीं, करुगियान yang paling besar adalah kerana orang yang berusaha agama, kerana mereka langgar usul, kerana mereka punya kemalasan, kerana mereka tidak ada kerisauan. Inilah yang memberi keburukan, kejatuhan yang paling, kerosakan yang paling banyak kepada usaha dakwah ini. Suruh kau percaya, apa nuksan kah? चौंधन दाऊ का अपने करोसा कर जब हमारा तीन दिन निकलने का वक्त आता है सारे पुराने पुराने इकट्ठे जमा होकर तीन दिन देते हैं अब चौंधन मिलेगा सांपे मासे उसे क्लोज की गाड़ी सोमा रकान रकान से उसे और लामा लामा सोमो स्काली कुंपोन क्लोज की गाड़ी हालांकि होना तो ये चाहिए था हर तीन दिन के निकलने वाली जमात में ज्यादा से ज्यादा दो पुराने हो और आठ दस बारह चौदह नए साथी हो Sepatutnya tuan-tuan setiap jemaah tiga hari yang keluar hanya ada dua orang lama saja. Yang baki 8 orang, 10 orang semua mau jadi orang baru. Orang baru mau keluar. अब चूंकि नए साथी तो हमने मेहनत करके तैयार नहीं किए तो वो जो गुजश्ता महीने में गए थे ये महीने में वही पुराने पुराने एक साथ जाते हैं यदि किराना कितने था उसे उनको सीधे था नौरा और बारू उनको बरसामा सामा कितने खुलवा दी जा रही hanya kita yang sudah keluar 3 hari bulan sudah orang lama-lama orang yang sama juga lah keluar bulan ini 3 hari hamare maulana yunus sahab rahmatullah alaih farmate the tabligh ki kabar to wo purana hi khodega inilah yang dikatakan oleh maulana yusuf maulana yunus rahmatullah alaih orang bombay bahwa kubur tabligh ini karpun lama lah yang korek dia kubur isse kaam ka nuksan hota hai mereka lah yang merosakkan tabligh ini to saathi purane ho 27 दिन आपको मेहनत के मिले आपने मुलाकात के जरिए से ये जो घर घर की मुलाकातें आप करते हो ना एक दिन में 24 घंटे में एक साथी भी आपने तैयार किया 24 साथी हो गए आप दो मेहनत करने वाले 26 हो गए हम मानते हैं ये 26 ऐन वक्त पर नहीं निकलेंगे बात करिए अमिताभ जरा मेरे हालात ठीक नहीं मैं नहीं निकल सकता बात करेंगे मेरी परेशानी है कुछ कहेंगे उसमें से 26 में से आधे कम हो गए अरे बुजुर्ग अगर 10 साथी भी आपके हाथ तक गए ना नए नए बहुत बड़ी गनीमत है वो 10 से आप ये दो पुराने 12 माशाल्लाह 12 साथी की जमात बन गई अब ले जाओ ये नए नए साथियों को खूब इनका इकराम करो तालीम में कश्तों में मुलाकातों में इनको इस्तेमाल करो उनको लेकर बैठो उनका जहन बनाओ आगे चले 4 महीने की तश्कील करो मकामी काम समझा के इनको वापस लाओ ये नया ही पुराना काम करने वाला बनेगा Contohnya boleh kalau kita tiap-tiap hari, kalau kita jumpa satu orang pun, 26 hari kita dapat 26 orang. Kalau lah setengah daripada itu pun tak sedia. Katalah separuh saja yang sedia. Ada orang yang mula kata sedia tapi mereka kata last kali, Hamisah saya tak dapat keluar, saya ada kerja itu ini. Kalau lah setengah daripada itu pun tak keluar, tak sedia untuk keluar. Kita dua orang, bawa 8 orang, 10 orang keluar bersama kita 3 hari. Dalam 3 hari kita ikram mereka, kita serangkan kerja kepada mereka. Sama-sama mereka buat talim, sama-sama mereka buat gas, sama-sama mereka pergi buat khususi gas, duduk bersama mereka, cerangkan kejadian kepada mereka, tashkilkan mereka untuk 4 bulan, 4 keluar, dan juga sedih, bagi tahu mereka kerja tempatan, pentingnya kerja tempatan dan sebagainya. Jadi balik mereka orang baru-baru inilah yang akan jadi orang yang berusaha. Kan lama-lama mereka akan jadi orang lama yang berusaha di masjid dan surau kita. Daud ke kami naik amleta tayar orang bahut zaruri hai. Dalam usaha agama tuan-tuan yang mulia orang-orang baru sangat-sangat perlu usaha dakwah. Dakwah ke kaum ki jaan inilah nyawa usaha dakwah ini orang baru ini. Aur agar humne naye saathi ko taiyar nahi kiya kalau kita tak sediakan orang baru-baru dalam usaha dakwah to jis din ye purana jayega ye purana uthega ye purana duniya se rukhsat hoga iske sath ek janaza to iska hoga aur ek dusra janaza tabligh ka uthega jadi tuan-tuan yang mulia bila orang lama ini meninggal dunia Bukan hanya jenazah orang itu yang keluar. Jenazah tabligh pun akan keluar sama dengan dia. Lok kayaknya wo fana Kuala Lumpur ki fana basti. Wo fana kaam karne wale zimmedar jab tak zinda the. Wahan se teen din ki jamaat nikalti thi. Ya ye ki wahan par kaam hota tha. Ab wo jab se chale gaye wahan ka kaam khatam ho gaya. Ab koi hai nahi wahan kaam karne wala. Ye kaam khatam kyun hua? Isliye ki is kaam karne wale saathi ne naye saathiyon ko taiyar nahi kiya. Contohnya mulai nanti orang kata. Di tempat itu di Kuala Lumpur dulu ada orang itu si Fulan kerana dia ada 3 hari ini jemaah pun keluar gas pun jalan usaha dakwah jalan dengan baik sekarang dia sudah meninggal sekarang tak ada siapa buat usaha dakwah sekarang usaha di sana sudah mati kenapa usaha dakwah mati tuan-tuan kerana orang lama itu dia tak usaha untuk sediakan orang-orang baru untuk buat usaha dakwah oleh kerana itu bila dia mati usaha tabligh pun mati di tempat dia har masjid wala iski fikr kare कि मैं अपने मस्जिद से मुकम्मल अपनी जमात लेकर जाऊंगा ये सच्ची आप कितना यानी टोंटोन कितना दा आजम कितना दा बिके कितना दा कितना तो कितना तापन saya akan usaha untuk sediakan jemaah 3 hari saya sendiri dan bawa keluar daripada masjid saya ha, cilai ka mokah ya ye 40-50 makam jo aapko mehnat ke liye diye मेहनत करो, दो तीन चार महीने तारीख तय करके ये 40-50 मकानों में से निकालो जितने की जमात, चार महीने का तकाजा आ गया, इन्हीं 20-30-40 मकान में से निकालो चार महीने की जमात। इस तरह से हर मस्जिद से मस्जिद वहां जमात बने। Begitu juga tuan-tuan yang mulia, bila kita sampai masa untuk keluar 40 hari, kita tetapkan, kita punya 40 hari, dua tiga bulan, sebelum itu, beberapa bulan sebelum itu, dan kita usaha di kawasan yang diberi kepada kita, 40 rumah ke, 50 rumah ke, kita bawa usaha, dan kita bila sampai masa, kita bawa orang baru pulang 40 hari bersama kita, begitu juga 4 bulan kita kaza pun, kita mengeluarkan jemaah daripada masjid kita, tuan-tuan yang mulia, semua jemaah ini dari cara masjid, jemaah 3 hari, jemaah 40 hari pun mau kita mengeluarkan 4 bulan pun cara masjid. Jaga iski bunyat dalo. Bali-bali terus kita tuan-tuan, kita kena letakkan asas kerja. Ha. Sende wali jemaat mat banao. Jangan kita bentuk jemaah apa, jemaah apa kutipan, derma, kutipan daripada beberapa tempat. Maka iskiko kata cendak. Apakah dimaksudkan jemaah kutipan? Dua sati us masjid ke. Oh, caro taraf ki ek jamaat tayyar ho. Yaitu dua orang daripada masjid ini, lagi dua orang daripada masjid sana, lagi dua orang daripada masjid sini, lagi dua orang sana, semua ini kumpul jadi satu jemaah tiga hari. Ini sendiri wali jemaat. Inilah jemaah kutipan. Allah ke nama te do. Kita minta derma. Dengan nama Allah bagilah sedikit kutipan. Derma. Har masjid se masjid ki khud uski apni pakki takki jamaat, amir bhi usi masjid ka, mamurin bhi usi masjid ki. Setiap masjid curau kita mau dapat keluarkan jemaah sempur dari masjid itu, amir pun dari masjid itu, mamur pun dari masjid itu. Aur jitne sathi ek masjid mein jamaat lekar chalne wale, jamaat lekar chalne ki istidad aur salahiyat unme hai, utni jamaat to banni hi jayegi. Jadi mengikut berapa ramai orang di masjid itu yang boleh jadi amir jemaah itu, jam sebanyak itulah bilangan jemaah 3 hari patut keluar daripada masjid itu. Ada huzur ko usko kaun bolega ye kaam karne wala saathi hai jo apne 3 din ki jamaat bana ke nahi le jata. Tuan-tuan, siapakah yang boleh kata kita ni orang yang buat kerja agama? Kalau kita tak dapat nak bawa jemaah 3 hari kita sendiri pun. Hamare ilaqe ke purano se wo hamare buzurg farmate the Maulana Yunus Sahab rahmatullah alayh. Main nahi keh raha aap se. Wo kehte the hamare saathiyon se ke wo purana kaam karne wala जो अपनी तीन दिन की जमात बनाकर नहीं लेकर जाता, उसके लिए जमीन की पीठ से जमीन का पेट अच्छा है। यदि तुम्हें मुलिया ने कहा orang yang mana dia dia tidak orang lama tak dapat keluarkan jemaah dia tiga hari sendiri, orang lama tapi tak dapat keluarkan tiga hari jemaah sendiri unta zameen ke piche hai uske zinda rehne ke uska zameen mein chala jana hai. Ye kehta lebih baik orang itu mati daripada hidup. Orang lama ini yang tak dapat keluarkan jemaah dia 3 hari sendiri, lebih baik dia mati daripada hidup. Wo kya kaam karega puchho jo 3 din ki jamaat nahi bana sakta apni. Apa kerja yang dia buat? Tak dapat nak bentuk jemaah 3 hari dia sendiri. Jom istirahat pun aoge na, ek ek masjid se 10-10, 15-15 jamaat 3 din ki niklegi. Kalau kita buat dengan tertib ini tuan-tuan, setiap masjid kita boleh keluarkan 10-15 jemaah. Jom istirahat pun mehnat karoge na, jab chaho chille ki jamaat nikal do, jab chahe 4 mahine ki jamaat nikal. Kalau tuan-tuan buat macam ni tuan-tuan, bila-bila kita mau kita boleh keluarkan jemaah 4 bulan 40 hari daripada masjid kita. Jo currency apne maqam par chalti hai wo sari duniya mein chalti hai. Duit yang laku, sah laku di masjid kita, laku di seluruh dunia. Or jok sati apne makam pun ini chalta, wo kahin ini chalta. Orang yang tak boleh bawa usaha di tempat dia, maka mana-mana dia pergi pun tak boleh bawa usaha. Asal makam ini kami, buzurgo, jisko aaj tak humne tabiyaton par liya hi nahi. Sebenarnya ala kerja makam ini, tuan-tuan, yang mana sampai hari ini, kita belum lagi masuk dalam hati kita. Khuruj ka mizaj ban gaya, makam par jamne ka mizaj nahi bana. Kita ada keinginan, mizaj untuk keluar di luar, tapi usaha di tempat kita belum lagi kita punya mizaj. Sebabnya bunyat makami aman. Padahal asas kerja kita ialah usaha makami. Isteri betul ko, hum ye chahte hamara ye amla, in makami amal ki kadar kare. Oleh kerana itulah tuan-tuan, kami punya keinginan supaya tuan-tuan yang ada di sini, kita mau menghargai kerja makami ini. Aur dekho betul ko, kaam bahut uccha hai. Tuan-tuan yang mulia, kerja sangat-sangat tinggi. Allah kaam sifat par leta hai. Dan Allah Ta'ala ambil kerja kerana ada sifat. Aur un sifat ka tazkira bhi Allah ne apne mehboob se farmaya. Dan sifat-sifat ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beritahu kepada kekasih dia. Ye kaam karne wala kaisa ho ki hum usse apne deen ka kaam le. Allah Ta'ala telah beritahu macam mana orang itu yang mana Allah akan gunakan untuk agama dia. Allah ne aur sifat gina hai. Allah Ta'ala telah beritahu sifat itu. Kiye ae hamare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, हमने आपके अंदर आजिज़ी तवाज़ो नरमी रखी है, آپ اس پر اپنے آپ کو چمائے رکھیں. اللہ تعالیٰ بریتا ہوگا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید صلی اللہ علیہ وسلم دیدی کامو رنڈا دیدی دان لما لمبو تلم کامو کامو کنا ککال کن پکارے. اے ہمارے محبوب, اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا, آپ کی طبیعت سخت ہوتی, آپ کے بات کرنے کا انداز تیکھا اور کڑوا ہوتا, تو جو صحابہ آپ کے ساتھ جمع ہو رہے نا سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. وہاں نبی کلاولا کامو جدی کراس کامو بھی چکا بن جدی کراس دان کامو چکا دنگن چارے انکاسار. Tuan-tuan, wahai Nabi, orang yang bersama kamu, mereka semua akan lepaskan kamu, lari daripada kamu. Aur to ye aapka kamal nahi hai, hamara kamal hai, humne aapke andar aajizi, tawazu aur narmi rakhi hai. Dan ini bukanlah kesempurnaan kamu, tapi kamilah Allah, saya lah yang telah bagi kamu sifat lemah lembut dan sifat rendah diri dalam diri kamu. Allah Nabi se farma rahe, aap isi par jame rahiye. Allah Taala beritahu kepada Nabi, kamu kena teruskan dalam sifat ini. To agar hum ye chahte hain ummat دعوت کے کام سے قریب آوے, اللہ ہم سے جڑے, ساتھی ہم سے جڑے, تو سب سے پہلے یہ کام کرنے والا اپنے مزاج میں, اپنی طبیعت میں عاجزی لائے, توازو لائے, پستی لائے, نرمی لائے. ارے بزرگوں, امت کا حال یہ آج کے دور میں, بیٹا اپنے باپ کی نہیں سنتا, لوگ میری تمہاری کیوں سنیں گے؟ میری تونتوں نے بولیا کالا کچھ ماؤ چھپایا اوشا گاما جالن ڈنگا بھائی چھپایا راؤ قریب اوشا گاما ہی نہیں supaya rakan-rakan usaha pun bersatu dengan kita, berusaha bersama-sama dengan kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena ada sifat rendah diri, lemah lembut, jangan ada sifat kekerasan. Kita mahu ada sifat lemah lembut dan sifat rendah diri. Tuan-tuan yang mulia, barulah mereka akan bersama dengan kita. Hari ini tuan-tuan yang mulia, keadaan hari ini satu orang anak pun tak mau dengar cakap bapa dia, kenapa orang mau dengar cakap kita kalau kita keras? عاجزی توازو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ چھوٹا بن کر کام کرو. اللہ تعالیٰ سنگا سکر صفات رندہ ڈیری صفات لما لمبو نہیں کہ تم بہت سا گاما دنگن انگاب کی تینی کچھے. بزرگو, جو اپنے کو جتنا چھوٹا بنا کر چلے گا اللہ اس کو عزت کی چھوٹی پر لے جائے گی. Bila tuan-tuan berusaha agama dengan rendahkan diri kita, Allah Ta'ala akan bawa kita kepada kemuncak, ke kemuliaan. Aur jo is raste se bada banna chahega, kalau siapa ingin menjadi besar dalam usaha ini, log meri izzat kare, meri mane, mere ko puche, mera ikram kare. Kalau kita ada keinginan kita menjadi besar, orang mau tanya kita, orang mau ikut arahan kita, orang mau muliakan kita, orang mau ikramkan kita, تو یہ بڑائی ہے, تو اللہ کی چادر ہے. انہیں کبسارہ انہیں عدلہ چادر اللہ, اور اللہ کہتا ہے بندے اس چادر میں تو ہاتھ پیر مارے گا, یعنی تو بڑا بننا چاہے گا, میں تیرے کو کئی کری چھوڑوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں ہمبا کالا سامول لتا تانگا ناتا چادر انہیں چادر سے بھونیا سائے تیرہ کن تنگال کن کمو سائے تیرہ کن بیار کن کمو. اس لیے کام کرنے والوں میں عاجزی اور تواضع اور نرمی آوے. یعنی اولے کرانے تو چون چون ہوئے بہت سا کام کنا درندہ زندہ دیری کنا دلما لمبوت. درخت میں جب پھل لگتا ہے اس کی شاخیں اوپر کی طرف نہیں جاتی, اس میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے, وہ زمین کی طرف جھک جاتا ہے. یعنی بلا ستو پوکو ادب ہوا maka dia punya dahan dia bukan akan tunduk ke atas, dia akan jadi, dia akan rendahkan diri dia. Kaam karne wale mein sifat aur khubiyan paida ho rahi, iski alamat kya hai? Kaam karne wale mein aajizi aur tawazu aur narmi aave. Ye tuan-tuan orang yang berusaha agama ini tanda bahawa dia ada sifat ialah apabila dia dalam diri dia ada rendah diri, dia ada rendah diri dalam diri. Fir buzurgo Allah apne nabi se keh rahe hain dar fazl bin haulik, ae hamare nabi sallallahu alaihi wasallam jo saathi aapke saath kaam kar rahe hain na, aap apne saathiyon ko nibhao, lekar chalo. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, wahai kekasih, orang yang berusaha bersama-sama kamu, kamu kena berusaha. Bawa mereka bersama dalam usaha agama ini. Allah ni kenapa dibawa dan lekar chalo? Kenapa Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi supaya kamu berusaha? Bawa mereka, sahabat bersama dalam berusaha. Dia aku patah tak, ia saat chalne wale berusuri karegi. Kenapa Allah Ta'ala tahu, orang yang berusaha agama ini, kadang mereka akan langgar usul. Nabi ki marzi aur mansha ke khilaf karegi. Mereka akan buat perkara yang berlawanan dengan keinginan Nabi. Isliye pehle farma diya, ye jaise bhi ho, inko tum nibhao. Oleh kerana itu Allah Ta'ala awal-awal telah bagitahu macam mana mereka buat pun, kamu kena buat usaha bersama mereka. Haa buzurku, hum apne saathiyon ko nibhane wale ban jaye. Jadi tuan-tuan, kita mau jadi orang yang sentiasa, kita nak telah ancur dan bawa orang rakan-rakan usaha bersama kita. Hamara saathi kaisa hi kyun na ho, macam mana mereka pun. Ada buzurku, biaib tu Allah ki zaat hai. Tuan-tuan yang mulia, yang tidak ada aib adalah Allah. Maksum Ambiya alaih salam. Yang maksum adalah Ambiya alaih salam. Ya baitha huwa majmah kon maikadar. Ya dawa kar sakta hai ki maine aaj tak koi bhi usuli nahi ki, maine koi guna nahi kiya. Contohnya mulia siapa di antara kita berani kata saya tak pernah langgar usul, saya tak pernah buat dosa. Adakah siapa-siapa yang boleh mengaku? Allah ni Nabi sekarang ikut dibawa. Allah telah perintah Nabi, kamu kena bawa mereka bersama. Sati sedih usul dihogi. Memang rakan-rakan akan langgar usul. Lekin bhai buzurgo, purano ka zimmedaro ka kaam ye, wo apne saathiyon ki beusuri par parda dale. Contohnya mulia tapi tugas orang lama, orang tanggung jawab ialah tutup. Mereka punya langgar usul ni kita tutup. Hum apne saathiyon ki beusuri par parda dale ke, unke ayub par parda dale ke, Allah kal qiyamat mein mere tumhare aibon par parda dale. Kalau lah kita tutup kelemahan rakan-rakan kita, mereka punya langgar usul, kita tutupkan, tak tunjuk orang. Pada akhirat di kiamat nanti Allah akan tutupkan keaiban kita. Aur yaad rakhna buzurgo, Allah ki aib musliman ki izzat Baitullah ki izzat se bhi zyada qeemti hai. Dan di sisi Allah Subhanahu wa Taala kehormatan kemuliaan satu orang Islam lebih daripada rumah Allah Baitullah. Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, ae Baitullah tu Allah ka ghar hai. Koi tujhe 10 martaba tod de aur 10 martaba banaye, isse mere ko itni takleef nahi hoti jitna ek musliman ki aabru rezi par mere ko takleef hoti. Ya tuan-tuan ni mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ini Baitullah rumah Allah, kalau siapa-siapa pecahkan, robohkan dia 10 kali, buat balik 10 kali pun saya tak risau. Seperti mana saya risau, saya sedih kalau satu orang Islam punya hati disakiti. Isliye buzurgo, hum saathiyon ki qadar kare. Jadi tuan-tuan kita kena menghargai rakan-rakan kita. Aur ye bhi yaad rakho, bhav jo hai na wo tabligh ka hai. Jadi sebenarnya tuan-tuan yang mulia, nilai kita adalah kerana tabligh. Hamare tumhari zat ka koi bhav nahi hai. Diri kita sendiri tak ada apa-apa nilai. Aadmi ko apna maqam, apna bhav, apni position agar dekhna ho na, wo zara tabligh ko chhod kar dekhiye. Allah ki qasam, koi chai ko to kya pani ko bhi nahi puchega. Tuan-tuan yang mulia, kalau lah kita na tahu nilai kita ini, kita tinggalkan usai dawa dan tengok. Bukan orang nak panggil kita minum teh, nak ajak kita minum air kosong pun tak ada nanti. जरा बोलने वाले हो गए, जरा बयान करने आ गए, अब उनको जरा दो चार आगे आगे पीछे हो जाए ना तो हमारा दिमाग खराब हो जाता, हम समझते मैं भी कुछ हूँ. Jadi bila kita pun dah pandai cakap sikit, boleh bayan sikit, ada beberapa orang yang ikut kita, kita pun sudah rosak, kita ingat kita pun ada sesuatu dalam diri kita. हमारे यहाँ वो बैलगाड़ी चलती है, tempat mereka ada kereta lembu. Sini macam kutta celtai kutta. Dan anjing akan ikut bawa kereta lembu itu. Aduh, kaya semesta saya puri bayar kari pun kesih lau. Anjing itu ingat dia lah yang bawa kereta lembu. Aduh, betul ko, kaam lene wali zat tu Allah kiye. Ya, tuan-tuan yang mulia sebenarnya yang gunakan kita adalah Allah. Oh, syukur ada kare Allah, ham jaisi kire padu se kaam lena. Allah Ta'ala, syukur kepada Allah. Allah Ta'ala gunakan orang macam kita yang tak ada apa-apa, hina dina Allah, gunakan untuk agama dia. Isliye, kaam mein apni koi haisiyat nahi batlani hai. Jangan kita nak wujudkan sesuatu kedudukan untuk kita dalam usaha ini. Balki apne ko chota banakar chalna. Kita mau buat usaha agama dengan rendah diri. Jaisi bhi sahi apne saathiyon ko lekar chalo. Macam mana rosak kita punya rakan-rakan pun, kita kena bawa mereka bersama dalam usaha. Allah ne Nabi se kaha, tumhare saathi agar galti bhi karte hain to tum unko maaf kar do. Allah Ta'ala telah beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun rakan-rakan kamu, sahabat-sahabat kamu, buat salah pun kamu kena maafkan mereka. Yani Nabi ko bhi iski ijazat nahi hai ke Saudi ko beusuri par koi saza de. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak dibenarkan supaya tegur kalau mereka buat apa-apa benda yang salah, jangan tegur mereka. Jab nibhao kaha to kaise kaise saathiyon ko Allah ke Nabi ne nibhaya. Macam mana tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bawa rakan-rakan dia, saudara sahabat dia bersama bawa usaha. Jani dushmano pun nibhaya. Orang-orang yang jadi musuh ketat Nabi pun Nabi bawa sama. Jinnohne din ke mitane ki scheme aur plane banaye unko bhi nibhaya. Mereka-mereka yang telah komplot-komplot untuk hancurkan Islam, mereka pun Nabi bawa bersama bawa usaha. Yahan tak ke munafikin ko bhi nibhaya. Sehingga munafik pun Nabi bawa bersama bawa usaha. Aur kya hum apne saathi ko nahi nibha sakte kya buzurg? Tak boleh kah kita bawa rakan-rakan kita bersama-sama bawa usaha agama. Hamari yang saathiyon ka kisi ka baikat nahi hai, jab uska baikat karte hai tabligh se. Tuan-tuan kita tak boleh boycott siapa-siapa dalam usaha agama. Oh, orang ini langgar usul, boycott dia. Tabligh koi hamari ghar ki thekedari aur ijaradari nahi hai ki hum isko laayenge usko nikalenge. Tuan-tuan, dan ini bukanlah kita punya milik kita ke, milik keluarga kita ke, yang mana kita boleh bagi kerja kepada siapa yang kita suka, tak bagi kepada siapa yang kita suka. Hum to apne sare apne ko lekar chale. Kita kena bawa semua rakan-rakan kita bersama bawa usaha. Nabi se keh raha hai ki aapka apna agar koi galti karta hai, to aap apne apne ki galti ki maafi humse maange. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau lah orang-orang yang bawa usaha bersama sahabat-sahabat, kalau mereka buat kesalahan, minta ampun bagi pihak kamu. باقی پہا کام میرے کر استانبول کو بڑھتے ہیں غلطی ساتھیوں نے کی اللہ نبی سے کہہ رہا ہے آپ معافی مانگو اللہ چدار صحابہ نے ہم بات نبی اللہ تعالیٰ پریدا نبی منتا ہم بول ہوں تو برے گئے اور نبی نے اس مانگنے کا بھی حق ادا کیا اللہ تعالیٰ چلا چنے کا حق منتا ہم بول ہوں تو برے گئے بول کہ اتنا مانگا کہ اپنوں کے لیے تو مانگا ہی منافقوں کے بارے لیے بھی مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا begitu banyak memang untuk orang Islam Nabi doa bukan saja untuk orang Islam untuk munafik pun Nabi doa تو پھر اللہ کو منع کرنا پڑا سہنگا اللہ تعالیٰ لارنگ نبی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی ان کی معافی مانگو گے نا تو ہم نہیں معاف کریں گے اس لیے کہ جن کی معافی آپ مانگ رہے ہیں یہ منافق ہے منافق سہنگا اللہ تعالیٰ لارنگ نبی والوپن بکن سالی والوپن کامو منتا ہم پن تجھو پلو کالی پن سائی تیرا کام معاف کن مریکے نکرانا kamu minta ampun untuk mereka yang mana mereka ini adalah munafik betul betul wo ye itna bada majma imandari se kab ye mangte apne sathiyon ka naam le lekar ella hamara fara sathi bahut qeemti hai wo to malaysia mein aise waqt mein kaam karta tha jab kaam ka koi istiqbal nahi tha aaj wo mazoor ho gaya aaj wo nahi jod pa raha uske halaat aaj theek nahi hai ella isko kaam par dobara khada kar de kabhi manga apne to unto ne bole adakah kita benar benar kita tanya diri kita adakah kita pernah doa untuk rakan-rakan kita mereka-mereka orang-orang lama yang dulu mereka bawa usaha agama bila orang lain tak ada orang nak buat mereka bawa usaha agama sekarang ini mereka ada apa-apa uzur mereka sekarang ini sudah jauh daripada usaha agama kita doa ya Allah terimalah mereka untuk usaha agama adakah kita doa tuan-tuan dilo mein bhatan na aale do sathiyon ke bare mein jangan dalam hati kita ada perasaan tak baik terhadap rakan-rakan kita jis din sathiyon ke dilo mein bhatan aa gayi ho sab jo kaam haath se gaya jadi siapa-siapa dalam hati kita ada perasaan tak baik ataupun kita punya pecah hati tentang orang lain maka tuan-tuan orang ini sudah keluar daripada kerja ada orang tidak kesatuan tak kepada niat dengan hati yang tak bersatu tidak ada bantuan Allah Daud ke kam ki jahan khurub ke istimaiya nyawa ataupun roh kerja dakwah ialah satu hati jitne dil mile hue honge utni Allah ki madad aayegi lagi banyak kita bersatu hati lagi banyak akan dapat bantuan Allah aur jab dil phatte hai na تو اللہ کہتا ہے ان کا نماز ان کا روزہ ان کا چلہ ان کے چار مہینے ان کی تسبیح ان کی اشراق ان کی چاش کوئی قابل قبول نہیں ہمارے بھی کام ہے جب تک یہ لڑنے والے آپس میں جوڑ نہیں جاتے کلولا ہاتھی کی تو چلا بچہ نہ پڑتا تو ہاتھی مگر تون تون اللہ تعالیٰ کہتا ہے والو مجھا مانا ہے کہ تسمایان کا بواسا کا ذکر کا تسبیح کا دست بگئی ہیں تون تون یہ مولے انہی سمو اللہ تعالیٰ تا پولی کرانا پا ہاتھی کی تو تا پڑتا kita orang yang bergaduh tak bersatu balik maka cuma amal-amal kita pun tak ada nilai di sisi apa ha kurun ki istimaiyat par Allah ki madad aati hai dengan kita punya satu hatilah akan datang bantuan Allah ha chalne hote na aata chalne ki bas bhi surat ban ho jaye koi farak nahi padta lekin wo jo cheer pad jati hai na kat jati hai na fir wo kisi kaam ki nahi rehti ye tuan-tuan ye mulia ne kehta hai ni ayah alat ayah tu kalau dia lubang banyak pun tak dapat dia boleh masih gunakan tapi bila tengah-tengah dia sudah koyak sudah kotor maka tuan-tuan tak ada guna lagi kam kam ho zyada uski parwah mat karo lekin dil nahi tootne chahiye dil nahi phatne chahiye kerja banyak ke kurang ke tuan-tuan tak apa tapi jangan hati kita tidak hati kita jangan pecah jangan pecah belah ada macam ini kekal pun dikelegi insyaAllah kalau hari ini jemaah tak keluar besok insyaAllah akan keluar lekin dil nahi phatne chahiye tapi jangan pecah belah dalam hati kita ha آسمان پر اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت جو ہے نا وہ مسلمان کا دلوں کا آپس کا جوڑ ہے قلوب کی اجتماعیت تونتونی مولیہ سلفاس کے قواتن اللہ یہاں پالنگ قوات یہ لا ستو ہاتھی دی انتر ہو رہا ہی بریمان پھر مزرگو گھر کہتے والا اپنے ذہن کو کام کے اعتبار سے یکسو رکھے دین تونتونی مولیہ ہو رہا ہی وہ اس آگاما کسے کے نبری تم پوان ہنجے کے بڑے کرجے نہیں دعوت کا فکر دعوت کا غلبہ دعوت کے بڑھنے کی فکر ذہن پہ سوار jadi kita punya fikir risau kita mau sentiasa macam mana nak dakwah macam mana nak tingkatkan dakwah tingkatkan usaha agama ini sentiasa mau atas dalam fikiran kita ye nahi buzurgo ke kaam to lag to gaye tabligh mein lekin kabhi ye party zindabad kabhi ghoda zindabad kabhi gada zindabad kabhi ye kabhi idhar kabhi udhar kabhi ye stage pe kabhi wo takat pe kabhi udhar aise partyan hi badal liye apne ko bukan tuan-tuan yang mulia kita alhamdulillah kita sudah buat tabligh lepas tu kadang-kadang dengan parti ini kadang-kadang kita kata anjing itu sindabat kadang-kadang kita kata kalda itu rendah banget, kadang dengan parti ini, kadang dengan parti itu, kadang kita, itu bukan cara kita tuan-tuan. Kita mau berusaha agama, bukan kita nak masuk mana-mana kumpulan. Kita berusaha agama satu saja. Apna nikah jo hai na, wo daawat aur tabligh se ho chuka hai. Ab hum tabligh ki joru ban kar chale. Wo aurat jo idhar udhar taakti aur chhakti hai na, koi usko achhi aurat nahi bolta. Tuan-tuan yang mulia, sekarang kita sudah pun dinikahkan dengan tabligh. Dan perempuan yang sudah nikah dengan siapa-siapa, kalau dia tengok kiri kanan, tengok orang lain, perempuan itu dikatakan perempuan yang tak baik. Aisyah Buzurgu, dekho Allah ne bada kaam diya hai. Aisa na ho ke koi bhi aaye aur apna ya ullu seedha kare, tabligh ke tawwe par apne roti sekna jisko kehte. Kaam ki hifazat, kaam ki jaan hai. Dan tuan-tuan yang mulia, kita bawa usaha agama ini, maka kita kena pelihara, jaga usaha ini. Janganlah orang lain masak roti di atas kita punya dapur kita. Ha? Gunakan kita punya tawa untuk masak roti dia. Hari itu jaga kita punya kerja. Hari itu patai, amla kumare pasir. Semua orang tahu kita ada ramai orang yang berusaha. Hari itu jantar. Semua orang tahu bilangan orang yang berusaha ramai. Bahar log 5,000 poster chapte hai to 500 aadmi jama nahi kar pate. Walaupun mereka cetak 5,000 poster pun, tak dapat nak kumpulkan 50 orang pun tak boleh kumpul. Hamare paas baghair poster ke macam aata hai. Tapi kita ni tak ada poster pun, ramai orang datang. 500 ka intezam karo to 5,000 aate hai. Kalau kita buat persiapan untuk 500 orang, tapi 5,000 orang datang. 5,000 ka intezam karo to 10,000 aa jate hai. Kita buat intizam, persiapan untuk 5,000 orang, 10,000 orang datang. Dan semua wadu ko sochna padta hai, majme aaya isko kahan khilayenge, kahan sunayenge. Dan orang yang intizam, apa nama intizam ini, mereka fikir, oh ni ramai sudah datang, macam mana bagi makan, mana mereka nak tidur. Toh harik ko pata hai buzur ko, amla inke paas hai. Aisa na ho ke koi aaye aur humko tumko istemal kar gaye aur hum tum uske takht ki zinat ban gaye, humko tumko usne mama bana kar apna kaam chala liya aur humko pata hi nahi chale. Dan tuan-tuan ni mulia, mereka tahu bahawa kita inilah ramai orang yang baik yang berusaha agama ini. Jangan orang lain ambil manfaat, gunakan kedudukan dan kita punya tempat ni untuk selesaikan urusan mereka. Mereka buat kerja mereka tanpa kita pun tak sedar. Orang lain ambil manfaat di kesempatan untuk gunakan kita. Log aayenge bhai sahab, hum aapko hamari apne committee mein, hamari apne party mein aapko ohda dena chahte hain. Ye matlab hai mashallah subhanallah bhai sahab, aap aaiye, hum aapko apna sadar banana chahte hain. Inko pata hai inke piche ek taakat hai, isliye main keh raha hu hum bikau maal na bane, apne ko itna wasmi banave ke kisi mai ke laal ki zarurat na ho ke aapko daawat de. Jadi tuan-tuan yang mulia, ada orang yang datang, dia kata, oh Masya Allah tuan, datanglah kami boleh lantik tuan jadi AJK dalam pertubuhan kami. Kami boleh jadikan tuan sebagai ketua dalam kumpulan kami. Mereka akan datang, mereka akan tawarkan macam-macam. Tuan-tuan yang mulia, jangan kita jadi macam-macam tu, kita mau ada nilai, kita mau ada harga. Jangan kita jadi orang harga apa, barang yang dijual murah, orang dapat beli kita dan gunakan kita untuk maksud mereka. Kisi ki mukhalifat bhi nahi karna aur kisi ki muafikat bhi nahi karna. Kita jangan kita kritik ataupun kata apa-apa tentang orang lain. Jangan support, jangan kritik siapapun. Koi aaye, aapko daawat de, ka bhai sahab, aapko maaf kar do. Ye hamari line nahi, ye hamara kaam nahi. Kalau siapa-siapa datang mengajak kita untuk ikut mereka punya usaha, kita bagi tahu mereka, tuan, ini bukan cara kami. Ini bukan usaha, ini bukan usaha kami. Ya bhai sahab, humko apne paanch amal se waqt nahi milta, hum biwi bachcho ko dhang se waqt nahi de paate, hum aapko kahan se waqt denge. Saya tuan, saya na bagi masa untuk 5 amal pun tak boleh na bagi masa sempurna, na anak isteri pun saya tak dapat bagi masa dengan sempurna, macam mana saya boleh bagi masa untuk usaha tuan? To jab zehen ko yaksu karega to Allah fir kaam lega. Jadi bila tuan-tuan kita berusaha dengan tumpuan kepada kerja ini, jangan fikir ke benda-benda lain, Allah akan gunakan kita. Allah kaam suljayega. Dan Allah akan bagi kita faham kerja. Allah kaam ki sujhuj dega. Allah akan bagi kita faham tentang kerja ini. Allah kaam ki istidat aur salahiyat dega. Allah akan bagi kita kemampuan, kebolehan untuk buat kerja ini. Aur daawat ke kaam mein jis line ki kami hogi, wo kami ko Allah aapke kaise khadane se pura karega. Dan tuan-tuan, apa-apa kekurangan dalam usaha dakwah ini, Allah dengan kudrat dia akan sempurnakan kekurangan. Semua istidat, salahiyat, mal, semua dega Allah aur kaam dega. Allah Taala akan bagi kita ilmu, Allah Taala bagi kita kemampuan, kebolehan, harta, semua Allah akan bagi. Apne mashhooron ko jaandar banao. نبیگان کی طرف مجھے مشورہ ہے بڑھ جاؤں کولا لمپور اپنے مرکز کے ہفتے وار اجتماع میں آؤں تو تقاضے اپنی بستی کے اپنے حلقوں کے لے کر آؤں میری تو انتوں نے بولے بھی لیکن تیر اتنا ہوں تو سب گزاری دی کولا لمپور نہیں کہ تیر بہت لیکن تقاضہ دے پورا حلقہ حلقہ کی طرف خالی اس ذہن مت آؤں جنگہ نتا ہوں دیں گا فکر یا کسوں کام کو سوچ کر آؤں کام کو لے کر آؤں نتا ہوں سنی دیں گا فکر کرجا دیں گا بہت کرجا ہے سنی یا آنے کے بعد جو تقاضے سامنے ہیں اس کو سوچو کہ ہم اس کو کیسے پورا کریں ملے نتا ہوں سنی فکر تقاضا کرجا ہے کہ آنے سنی مچمانا کتے نا سمپورنا کا نتمبا کتا اپنے تقاضے یہاں کی اپنے مسجد کے ساتھیوں کے سامنے رکھو دل تقاضا دی سنی تو انتوان بنتان کان کبڑا رکھا رکھا دی مسجد کتا جمعہ مسجد کتا اپنے بہی مہاواری مہانا جوڑ ہوتے حلقوں کے اس جوڑ کو مضبوط بنا رنجو کے تون تو نہ مشورہ بولانا ہلکا یعنی کہنا مشورہ نہیں کوات کوات کان مشورہ نہیں ہوگا تو کام کیا کرو گے اللہ کی تو با مشورہ مجھے منا نہ بکر جائے کام کی بنیاد تو مشورہ ہے کہنا با احساس کر جائے اللہ مشورہ آپ نے مشورہ ختم کر دیا تو پھر کام رہے گا کیا باقی اللہ کی تو لنچوں کا مشورہ مجھے منا کی تو نہ بکر جائے اس لیے تو ہر کام مشورے سے کرنا ہے کہنا با سمو کر جائے کہ نبا دیں گا مشورہ اس لیے بزرگوں اپنے مشوروں کو جاندار بناؤ jadi tuan-tuan kena bagi nyawa masyarakat ni kena kita kena jadikan yang ada nyawa ada roh mobile pe masyarakat mat karo ye kaam ki jaan nikal denge jangan masyarakat bersama-sama dengan telefon jangan masyarakat dengan telefon kerana apa nyawa roh usaha kamu sudah masyarakat bau sudah yai masyarakat kamu jahida hai jadi kalau kita sampai di masyarakat dengan tepat itu pun mujahada aur mujahada par Allah ki taraf se madad karna lazmi hai dan dengan mujahadah pasti kita akan dapat bantuan Allah ke kaum ke muzakirah ho padu kaum muzakirah na kerja idhar udhar ki baaton ke muzakirah na ho dengan muzakirah benda-benda lain kerja dua ghante ke liye halqe wale jud jaye mashallah halqe mein kitni fikr hui bhai kitni jagah nayi masjid war jamaat bani mashallah kitne gharon mein aapne taleem sikha ki bhai is 3-2 mahine ke andar kitni jagah par 3-3 din ki jamaaton mein izafa hua iske ehwal to saathiyon se آئندہ کہتے ہوا سے متفکر کرو فکر مند کرو ساتھی کام کر کے آئے تو ان کی ہمت افزائی کرو ارے تم کیا کر رہے ہو برباد ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے نہیں بزرگوں بلکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے ایک جماعت مکمل نکالی اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ اسی طرح محنت کرو آج ایک نکلی کل کو انشاءاللہ دو نکلے گی پرسوں کو چار ایسے ساتھیوں کی ہمت افزائی کر کے بھیجو یہ تون تون ملے گی تو مشورہ کمپور سچو ڈو جام اتانیا احوال مانا تمپات آدھے ہیڈو پلیما مال mana tempat dia hidup, berapa amal ke apa-apa amal, mana tempat dia hidup, talim rumah yang baru, talim masjid yang baru. Dan tuan-tuan yang mulia, kita bila dengar karibusari, jangan kita kritik dan marah. Apa kamu buat macam ni, kerja semua rosak, kamu tak buat dengan betul. Jangan kita marah, jangan kita apa kritik, kita kata kita mau bagi semangat kepada mereka. Alhamdulillah, kamu dapat keluarkan beberapa orang baru, kalau kamu terus buat usaha macam ni. Tambah bilangan jemaah 3 hari akan bertambah usia di tempat kamu akan kita mau bagi galakan kita mau cakap dengan cara yang positif mau bagi mereka dorongan galakan supaya mereka hantar balik mereka dengan fikir dengan keinginan untuk buat kerja bukan kita dengan tegur dengan maki dengan marah sampai mereka terus tak buat kerja مشورہ دیا ہو اپنے مہینہ بھر کی کارگزاری پیش کرو یہ یہ کام ہوا اور جانے کے وقت عزائم کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آئندہ جب ہم چھوڑیں گے اس جوڑ تک کے ہم اتنی جماعتیں سیروزہ کی نکالیں گے اتنی چھلے کی نکالیں گے اتنی جماعتیں 4 مہینے کی نکالیں گے اتنی جگہ ہم تعلیم زندہ کریں گے اتنی جگہ دوسرے گشتوں کا ہاں ہم انشاءاللہ زندہ کریں گے اس کو وجود میں لائیں گے یہ عزائم کر کے جاؤ پھر اپنے بستی کے اندر 100% ساتھی اگر نہیں پہنچے تھے اس مشورے کے اندر اپنے مسجد پر تقاضے ڈالے حلقوں کی مسجد پر تقاضے ڈالے کہ بھائی دیکھو یہ تقاضے ہم لے کر آئے ہیں اپنے حلقوں کے مشورے سے اپنے کو یہ آئندہ مشورے میں پہنچنے سے پہلے یہ پورا کرنا ہے خود بھی فکر مند رہے ساتھیوں کو بھی فکر مند کرے میرے دوستوں نے بولیا کہ بگی لاپوران کہ menghargai laporan yang diberi lepas tu kita bentang tegas keagamaan sebelum mesyuarat yang akan datang berapa banyak jemaah 3 hari kita akan keluarkan berapa banyak tempat masjid kita akan hidupkan kerja berapa banyak talim kita akan hidupkan berapa banyak kita akan tambahkan kerja kita bagi keazaman kita datang mesyuarat bagi laporan dan ambil keazaman kita balik ke masjid kita dan kita usaha mereka yang tak dapat hadir dalam mesyuarat bulanan kita halka kita jumpa mereka dan bagi laporan apa yang telah kita bincang dalam mesyuarat bulanan dan juga kita bentangkan keazaman takaza yang telah dibentangkan di mesyuarat halka yang bahawa kita kena sempurnakan semua keazaman ini berapa jemaah 3 hari kita mau tambah berapa jemaah 40 hari kita nak keluarkan berapa 4 bulan berapa tempat kita nak hidupkan 5 amal berapa rumah kita mau hidupkan talim نصبہ گئے یہ کہ بنتا گئے نہیں سمو پکارا نہیں تقاضا نہیں کہ کہ نصب پورنا کان سبلو مشورہ کیتا کدا تا باقی فکر چھپائے سمو را کرا کا کیتا دا کریتا وان ٹکٹ نہ پکارے حلقوں میں کوئی مسجد کمزور ہے اور ہمارے پاس حملہ ہے ہمارے پاس ساتھی ہے تو بھائی وہ جو کمزور مسجد ہے اس کو ٹارگیٹ بنائے اس کو محنت کا نشانہ بنائے بزرگ کو تاکہ وہاں پانچ اعمال زندہ ہو جائے ایسے روزہ کہ وہاں بھی جماعت بنے وہاں بھی کچھ کام کرنے والے مضبوط ساتھی تیار ہو جائے یہ مضبوط جماعت ماشاء اللہ جماعت مضبوط مسجد کے ساتھی ہے وہ کمزور مسجد کی فکر کر لیں dan kalau lah tuan-tuan ada masjid-masjid yang usaha lemah di halka kita, masjid-masjid yang kuat di mana mereka ada rakan-rakan usaha yang boleh mengendalikan, kita boleh bantu masjid yang lemah. Kita usaha macam mana masjid yang lemah itu pun dapat hidup lima amal, dapat keluarkan jemaah tiga hari mereka, macam mana usaha di tempat itu dapat dikuatkan. Kita masjid yang ramai, yang kuat ini membantu masjid yang lemah dalam halka kita. Halka kita medar. سفر کر دیا کرے کبھی اس مسجد میں مجمع جماعت کے بیٹھنے کا وقت کون سا ہے ان شاء اللہ میں پہنچ رہا ہوں کبھی وہاں پہنچ گئے کبھی وہاں پہنچ گئے کبھی یہاں پہنچ گئے تو اس سے حلقے کا کام حلقوں کے ذمہ داروں کے سامنے ہوگا تقاضے لینا آسان تقاضے دینا آسان تقاضے اوڑھنا آسان اور تقاضے پورا کرنا آسان ہوگا جو تنگنجا حلقہ ہے کتنے کہنا بگرا ڈالا مسجد مسجد ڈالا حلقہ کتا کدھر کدھر کی تبھی مسجد ہی تو کدھر کی تبھی مسجد ہی تو کدھر کی تو مسجد ہی تو baru kita akan tahu ehwal kerja di halka kita. Barulah mudah untuk kita bentangkan takaza, bagi kerja, ambil laporan. Kita tahu ehwal ini semua. Jadi kita orang tanggungjawab halka ini bergerak dalam semua masjid-masjid dalam halka kita. Or bergurau, masyarakat ini sahaja. Kita mana sahaja ini? Uski antar khana, pina, or cold drink, or chai, or pani. Ia puchna uski antar. بھائی ایک مقصد کے تحت تھوڑی دیر کے لیے جمع ہوئے تھے گھنٹہ دے گھنٹے کے لیے بس وہ کر لو اور ختم اگر آپ نے لوازمات شروع کر دیے تو سارا آمنا اسی کے پیچھے لگ جائے گا کام ایک طرف رہ جائے گا بس کھانا پینا ہی ہوگا اس سے کام کو نقصان پہنچے گا اور ہم کوئی کھانے پینے کے لیے تھوڑی جمع ہوئے ہم تو کام کے لیے جمع ہوئے کام بنیاد ہے بزرگ بنیاد کو باقی رکھو ورنہ بنیاد کھسک جائے گی مقصد کھانا پینا بن جائے گا بس ہمیشہ آج یہ مسجد یہ طرف سے اس مسجد کی طرف سے وہ بولے گا اس نے یہ کھلایا تو میں یہ کھلاؤں گا اس نے وہ کھلایا تو بزرگ کام تو رہ جائے گا ایک طرف وہ کھانے پینے شروع ہو جائیں گے اس لیے بالکل نہ چائے ہو نہ ناشتہ ہو آپ بزرگ مشورے کے اندر نہ کوئی کھانے کی دیگے چڑھے نہ کہیں سے کھانا پک کر آوے بس مشورے کے عنوان پر جمو اس سے کیا ہوگا امت کے لیے بھی ہم بوجھ نہیں بنیں گے اور جس مسجد میں مشورہ ہوگا وہ مشورہ والے کو فکر ہوگی کہ اللہ کیا کھلایا جائے کیا پکایا جائے کام کی فکر کم اور کھلانے کی کھانے کی فکر زیادہ کام کی تو جان نکل جائے گی جون جون کی تو مشورہ کی تو مشورہ دیا سدرہانا جنگن ادا پا مکان مینوم جنگن ادا پا پا مینومان گتے گا مکان کا ماسا مشورہ بلانان کی تو مو با مشورہ دیں گا مودا supaya tuan-tuan ibu mesyuarat ini boleh berterusan. Kalau kita sibuk dengan masak, makanan dan sebagainya, maka tuan-tuan yang mulia kita punya fikir nanti lari. Kita fikir macam apa makanan nak sediakan, siapa nak sediakan, makanan yang sedap, dia buat macam ni, masjid itu buat macam ni, kita buat lebih baik daripada itu. Maka tuan-tuan yang mulia fikir kita lari daripada kerja kepada makanan. Sebenarnya kita bukan kumpul untuk makan, kita kumpul untuk satu maksud yang besar, kerja. Jadi kita jadikan itulah maksud kita, kumpul untuk kerja, fikir untuk kerja, bukan untuk makan minum. Kalau kita sibuk mesyuarat bulanan mau bagi makan, siapa akan bagi makan? Masjid ni bagi makan, masjid pula risau, oh mesyuarat bulanan kita kena bagi makan kepada semua orang datang mesyuarat, apa kita nak bagi makan, siapa nak masak? Jangan kita bagi tanggungjawab kepada mana-mana masjid, masak di situ pun tak mau, kita order mana-mana datang makanan pun tak mau. Jangan fikir pasal makan, jangan ada makan minum dalam mesyuarat bulanan kita, buat dengan mudah, simple. Berdatang 1-2 jam kumpul hanya untuk kerja, selesai itu kita balik, bukan untuk fikir untuk makan. Ada siapa nak bagi makan, apa kita nak makan. Ini kerja, nyawa usaha agama akan hilang, akan hilang kalau kita fikir makan. Terima kasih kepada saya sahabat. Apa sindaki saya sahabat lah. Allah ko sahabat banyak pasal. Kamu kerana wala apne mamlaat ko saaf sutra rakhi. کسی مائی کے لال کی کیا مجال کہ وہ ہم سے کہے کیا تم تبلیغ کی بات کرتے ہو ہماری تشکیل کرتے ہو تم نے تو ہمارے پیسے دبائے ہیں تم نے ہمارا مال کھایا ہے تم نے ہماری زمین دبائی ہے تم نے ہمارا مکان حضرت فرماتے تھے دعوت کے کام کی حفاظت تم ایسے کرو جیسے ایک شریف باپ اپنی غیر شادی شدہ لڑکی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے شریف لڑکی پر زنا کی تہمت لگ جائے تو کوئی تیار ہوگا جو اسے نکاح کے لیے تو حضرت فرماتے تھے جیسے تم کنواری لڑکی کی حفاظت کرتے ہو اس سے زیادہ کام کی حفاظت کرو Tuan-tuan, kita dalam kehidupan kita, individu pun kita mahu ada kesederhanaan. kerana Allah Subhanahu wa taala suka kesederhanaan dalam kehidupan. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, kita punya muamalat kita, hutang piutang kita, jual beli kita semua bersih. Dan kalau kita minta syil siapa-siapa, dia kata kamu tak syil saya, tapi kamu telah makan duit saya, kamu telah makan saya punya harta saya, tanah saya, rumah saya, macam mana kamu nak tashkil saya. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena pelihara, jaga kerja kita dan membersih dalam kita punya hutang piutang, jual beli, semua kita membersih. Jangan ada orang tuduh kita, kamu tashkil tapi kamu sudah makan saya punya duit. Tuan-tuan yang mulia, Maulana Yunus Rahmatullah Alayhi beritahu kita mempelihara kerja ini seperti mana seorang bapa yang baik tu akan jaga anak dara dia sebelum dia kahwin, jaga dia punya kesucian dia. Kalaulah siapa-siapa mereka tuduh anak itu sudah buat benda yang tak baik dengan siapa-siapa, macam mana keadaan dia? Jadi macam mana seorang bapa akan jaga anak dara? Macam lebih daripada itu, kita menjaga kerja ini dengan kita punya kebersihan dan ketulusan dalam kita punya jual beli dan hutang piutang dan sebagainya. हां एक टोपी अपने को ये तकलीफ नहीं पहनाई है, ये टोपी पहनकर हमको लोगों को टोपियां नहीं पहनाना है। क्या मतलब? लोगों को धोखा नहीं देना है। लोग कह रहे हैं जमात का साथी, तकलीफ का साथी, अब इसके साथ कारोबार किया उसको धोखा दे दिया, अरे वो जमात का साथी है, नेक साथी, अच्छा साथी है, उसको अपना घर में रहने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं। कोई माई के लाल की क्या मजाल, क्या हिम्मत हो कहेंगे तुमने हमारे 10 पैसे दबाए, इतना साफ सुथरा हमारा साथी काम करने वाला। Contoh ni mulia kata kita semua pakai topi tapi berusaha agama, jangan kita pakaikan topi atau orang lain. Maknanya kerana topi jangan kita tipu orang lain. Kita berusaha agama, orang ingat oh ini orang baik, dia sudah ambil kita sebagai partner dia, tapi kita sudah tipu dia. Atau kita orang baik, dia bagi rumah, dia duduk sementara, sewa, tapi bila dia suruh kita keluar, kita mau keluar. Jadi tuan-tuan yang mulia, jangan kita dengan kerana usaha agama orang anggap kita baik, tapi kita tidak berlaku baik dengan mereka, kita telah tipu mereka. Habis tuan-tuan yang macam mana kita mau tashkil mereka? Mereka akan kata apa? Ini apa tabli ini? Dia cakap saja, tapi dia sendiri pun tak betul. Hamari zahat se dawat ka kaam kyun batnaam ho? Log samajhte, ye kaam karne wale bade bahut nek hote, bade namazi hote, bade deendar hote, bade acche hote. Hum kyun batnaam kare dawat ko, tabliq ko, buzurgon ko aisa kaam karke? Tuan-tuan yang mulia, kenapa kita nak burukkan, busukkan nama tabligh diri sendiri kita? Kenapa kita nak burukkan? Orang semua anggap ini usaha agama baik, mereka ini semua orang baik. Tapi kita tuan-tuan, kerana dengan gerak geri kita, dengan perbuatan kita, kita telah memburukkan nama tabligh. Kenapa? Aise buzurgo, hamare ghar ki maasirat, wo bilkul saaf sutri ho. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, kehidupan rumah tangga kita pun menjadi suci murni. Haya hai, syaram hai, parda hai. Iska khas ehtimam kaam karne wale saathiyon ke gharon mein. Jadi tuan-tuan, ni rumah kita mau ada segan, malu, mau ada parda, mau ada hijab dalam rumah kita. Fashion ne aaj hamari maa behno ko beparda kar diya hai. Tuan-tuan yang mulia, hari ini fashion telah jadikan isteri, anak, perempuan kita, wanita-wanita kita, mereka tak ada lagi parda lagi. Hamare yaar to hamare tabligh ka daawat ka parda to wo hai buzurgo ki aurat agar usko pehen le na, तो पता ना चले 16 साल की जवान बच्ची है या 50 साल की बुढ़िया है। संतोने मूल्य पर्दा dalam usaha agama kita, tuan-tuan yang mulia, bila dia pakai, maka kita tak dapat nak bezakan sama ada dia wanita tua 90 tahun ke ataupun satu orang anak dara 18 tahun ke, kita tak dapat nak beza macam tu. Itulah kita punya pardah. Ke sar ke balon se lekar pairon ke nakhunon ka tak pardah hai. Daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki ini, itu semua kena tutup. Ini parda. Aurat ki awaz bhi parda hai. Suara dia pun parda. Ya ghair mahram koi hamari maa behno ki awaz da sukte. Jangan orang yang bukan mahram dengar suara wanita-wanita kita. Ye kaam karne wale namuna banaye apne gharo ko. Tuan-tuan yang mau usaha agama kita, kena jadikan rumah kita contoh. Ke koi dekhe ke mashallah ye fala kaam karne wale saathi hai aur ye unka ghar hai. Ye unke baal bacche hai. Mereka kena tahu, orang kata ini orang yang berusaha agama, ini rumah dia, ini keluarga dia, ini anak isteri dia. Aise banao apne gharon ko. Kita menjadikan rumah kita macam tu jadi contoh. Fir kaam karne walon ke akhlaq acche ho. Kita punya akhlaq, orang yang berusaha agama, akhlaq kita mau baik. Ye nahi ki buzurgo ya to bahar tabligh mein sabse mil rahe hain, sabse gale mil rahe hain, sabse chup rahe, aur ghar ke andar biwi pareshan, bacche pareshan, maa pareshan, baap pareshan. Shikayat aati hai, bole bigad gaya tabligh mein lagkar, bole माँ की सुनता नहीं, बोले बाप को डांटता है, बोले घर में बीवी को मारता है, बोले ये कैसी तकलीफ तुम्हारी? Di contoh ni mulai di luar, kita baik dengan semua orang, salam dengan musafa, dengan cium tangan dia, dengan peluk dia dan sebagainya. Tapi di rumah, orang semua komplain tuan-tuan. Dia marah anak, marah isteri, tak buat baik dengan anak isteri dia, sama dengan cakap bapa dia, sama dengan cakap mak dia. Rumah jadi garam, macam pukul dan sebagainya. Tuan-tuan ni mulai, mereka komplain, apa sudah jadi, dia sudah rosak. Buat tablik dia sudah rosak. Dia dalam rumah dia buat macam-macam kejahatan, dia ditunjuk, marah dan pukul isteri dan anak dan sama dengar cakap ibu bapa. Contoh ni kita rosak. Dia kan mereka mengadu kepada kita ni, dia ikut tablik sudah rosak. Allah ke Nabi ka firman hai, tum sabse behtareen ho jo apne ghar walon ke haq mein behtar ho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Yang paling baik di antara kamu ialah yang paling yang baik di keluarga dia, di dalam rumah dia. Di antara rumah dia yang dianggap baik, barulah kamu yang paling baik. Allah ke Nabi SAW ghar mein hote, ghar ke sare kaam kar dalte aap. Bila Nabi SAW di rumah, semua kerja-kerja rumah pun Nabi akan buat. Bakri ka dood bhi dho lete. Dan dia akan perah susu, kambing. Ghar mein jharu bhi maar dete. Dan dia akan sapu rumah. Ghar ke andar ka kura karka bhi utha kar fek dete. Dan dia akan buang sampah-sampah di rumah pun dia Nabi sendiri buang. Ghar mein kuch sira purana ho toh wo kar dete. Apa-apa yang kita rosak pun dia akan buat. Kabhi aapne apni khas imtiazi shan nahi batlai ke main itna bada Nabi hoon. Dan tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu saya Nabi yang begitu besar tinggi. Aur bahar jab aap apne saathiyon mein hote, naya koi aadmi aa jata to usko puchna padta, man minkum muhammada, tumhe muhammad sallam kaun hai, kitna apne ko saada banaya tha. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan sahabat-sahabat lain, kalau orang luar datang, mereka terpaksa tanya, siapa di antara kamu Muhammad? Begitu Nabi punya cara. Orang yaad rakhna buzurgo, hamare chille ye 4 mahine ye gasht iske sawab आसमान तक पहुंचाए, इसका जो सवाब के पार पे रख जाए तो वो डर जाए। लेकिन अगर मामला काम करने वालों के अच्छे नहीं है, माशरत इनके घर के बिगड़ी हुई है और अखलाक इनके कीड़े हुए, कभी भी अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तो नहीं मोलिया वाला मचा माना कि जब यहाँ क्लोर तिगारी पॉपुलरी पॉपुलर जब यहाँ गाज की जब तालीम की जब बुआ टेगा बगीचो हेबाट फुट खाला वाला कि जब यहाँ मामला था बतौल कि जब यहाँ माशरा कीरूपन रूमा तंगे था बतौल kita punya akhlak tak baik, tuan-tuan yang mulia, kita tak akan dapat bantuan Allah. Allah ki madad aati hai mamlaat ki safai, maasirat ki paakiz ki aur akhlaak ki bulandi par. Bantuan Allah akan datang bila muamalat kita betul, kita punya maasirat kita jadi baik, kita punya akhlaak jadi baik, baru akan datang bantuan Allah. Oh, Bani Israel ka waqiya ni suna apa? Tuan-tuan tak pernah dengar kan cerita Bani Israel? Tiga shakhs safar kar rahe the. Ada tiga orang dalam perjalanan. Rasa dia pahala, jam uspar wacare, tu tiba angin, hawa cerai. Dan mereka berjalan atas bukit, tiup angin yang kuat. Abu jangan baca ni kiri, ghar me utar pade. Dan mereka untuk selamatkan diri mereka telah masuk dalam gua. Abu ghar me utar tu, upar se patthar uratta hua hai, aur usne ghar ke muko dhak diya. Dan bila mereka masuk saja dalam gua, satu batu yang besar, angin itu telah tolak dan tutup lubang masuk gua tadi. Abang yang tiga under pasir. Kerana tiga orang mereka sangkut dalam gua. Jadi mereka kaya, apa kaya aja. Dan mereka fikir apa perlu kita buat. Macam mana buat saya madad mangko. Mereka minta bantuan daripada Allah. Dan jisne jo amal kiya, usko saame rakkar uske wasile se madad mangko. Minta daripada Allah dengan letak apa-apa amalan baik yang kita buat, jadikan itu sebagai wasilah, minta bantuan Allah. Tu madad jo aayi hai wo ishraat, jaas aur tahajjud aur awabin par nahi aayi. Bantuan Allah yang datang bukan kerana mereka punya awabin, mereka punya ishraat, mereka punya duha. Balki madad jo aayi hai wo mamlaat ki safai, maasharat ki paakizgi aur akhlaq ki bulandi par aayi. Abhi bantuan yang Allah Taala beri kepada mereka kerana mereka punya muamalat yang bersih, mereka punya masyarakat yang suci murni dan mereka punya akhlak yang tinggi. Ek ne kaya tha, main ek karobar karta tha, maine us karobar mein ek naukar rakha. Ek zamane tak usne mere paas naukri ki aur jab uske paise lene ka waqt aaya, wo mere paas se baghair paise liye ke chala gaya. Saya buat satu penyagaan, satu orang gedong, dan saya ada satu orang pekerja. Dan bila orang itu satu masa dia buat kerja tanpa ambil gaji dia, dia sudah pergi tanpa beritahu saya. Aur fir woh zaman tak wapas nahi aaya. Dan dia tak kembali. Berapa lama dia tak balik. Maine uski jo bhi tankha thi usko rakha, sambhal kar. Dan saya telah simpan gaji dia. Aur usko apne karobar mein lagaya. Dan saya telah masukkan dalam modal sebagai modal penjaga. Aur ya tujhe pata hai mujhe usse bada nafa hua. Dan daripada gaji dia dapat menepak keuntungan lebih lagi. Lekin jab wo naukar mere paas apne ujrat maangne ke liye aaya, dene ke liye, to maine apna sara maal uske hawale kar diya ki sab tera hai, tu isko lekar ja. Dan bila pekerja itu datang balik untuk ambil dia punya gaji, saya kata, semua harta ini kamu punya, ambil semua. Kela, agar ia amal tadi raza ke liye huay, tu nikal apko is musibat se. Dan ya Allah, kalaulah amalan ini saya buat kerana kamu ya Allah, ya Allah, keluarkanlah kami daripada musibah ini. Oh, cetan thodi si serak gayi. Dan batu yang besar itu sudah mula bergerak sedikit. Lekin ek aadmi bhi nikalne ki gunjaish nahi. Tapi kita tak cukup untuk satu orang pun keluar. Dusre ne kaha ke Allah, meri ek chachazad behen thi, aur mujhe usse mohabbat ho gayi thi. Dan dia satu orang lagi kata, ya Allah, saya ada satu perempuan, sepupu saya sudah cinta dia. Aur main ye chahta tha ki wo ladki mujhe apne saath sinwat ka mauka de. Dan saya keinginan saya untuk memuaskan nafsu dengan dia. Lekin wo ladki har bari har martaba mere haath se bach ke nikal jati. Tapi wanita itu sentiasa dia tak dapat melepaskan diri dia daripada saya. Ke Allah, tu janta hai. Ya Allah, kamu tahu hamare yahan kaid saadi hui. Sadata ke tu masa ke buluran. Aur wo ladki mere paas majboor hokar anaaj maangne ke liye aayi. Dan wanita itu telah terpaksa datang minta makanan daripada saya. Maine usse kaha, tu jitna anaaj chahti hai main tere ko usse dugna tikna dunga. Saya beritahu dia berapa banyak biji-bijian makanan yang kamu minta, saya boleh bagi kamu dua kali, tiga kali ganda saya boleh bagi. Lekin meri ek syarat hai. Dengan satu syarat. Jika tu mujhe apne darmiyan silwat ka mauka de. Kamu bagilah peluang untuk saya bersama dengan, bertidur dengan sama. Ya Allah, wo ladki mazur thi, tayyar ho gayi. Aku, ya Allah, wanita itu dia sudah terpaksa dan dia sudah sedia. Aur jab main us ladki par kabu pa gaya, dan bila saya sudah mengatasi dia, to uski zuban se nikla, daripada lidah dia keluar, eh Allah ke bande, Allah se dar. Perempuan tu kata, wahai hamba Allah, takutilah Allah. Ya Allah, us ladki ka ye kehna tha ke maine us ladki ko chhod diya. Kerana di chakka macam tu saya sudah tinggalkan perempuan tadi. Ke malik, agar ye amal jadi rasa ke liye huay, to is musibat se humko nikal. Ya Allah, kalaulah amalan saya tadi kerana kamu, ya Allah, keluarkanlah kami daripada musibah. Wo chatan aur sarki. Batu itu gerak lagi sikit. Lekin fir bhi ek aadmi ke nikalne ki jagah nahi hui. Tapi masih lagi tawle keluar. Masih lagi tutup lagi. Jisse ne kaha aisa. Main bakriyon ka charwaha tha. Orang yang ketiga kata, saya gembala kambing. Mera rozana ka mamul jangal bakriyan le jata aur usko chhod deta. Saya tiap hari saya akan bawa kambing-kambing ke hutan padang pasir dan saya lepaskan mereka di sana. Jika siang ko saya wapas aata, to mera ye mamul tha, main bakriyon ka doodh nikal kar sabse pehle apni maa ko pilata. Dan saya punya amalan biasa, kebiasaan saya tiap-tiap petang saya balik, saya akan merah susu kambing, saya bawa untuk bagi ibu saya minum. Okey, apne bachcho ko pilata. Lepas tu baru saya bagi anak-anak saya minum. Kenda tu janta hai. Ek din mere se raat wapas ghar aane mein der ho gayi. Satu hari kamu tahu, ya Allah, saya sudah lambat balik. Aur maa ki aankh lag chuki thi. Dan maa saya sudah pun tidur. Main ghar pahuncha. Main sampai di rumah. Aur bakriyon ka doodh nikala. Saya berah susu lembu kambing. Aur doodh ka pyala liye sari raat maa ke sarahane khada raha. Panjang malam saya berdiri dekat maa saya yang tidur dengan maa ko jagana munasib nahi samjha. Saya anggap tak sesuai untuk gerakan maa saya. Pagi nil kharab ho jayegi. Kerana dia punya tidur nanti rosak. Aur mere bachche, anak-anak saya, rote-rote mere pehron ke paas ho gaye. Mereka menangis dan tidur di kaki saya. Bhook ki wajah se. Kerana lapar. Lekin maine maa se pehle apne bachcho ko doodh nahi pilaya. Abhi saya tak bagi susu kepada anak saya, sebelum saya bagi susu kepada maa saya. Eh Allah, ye amal agar tere ko razi karne ke liye huay, to nikal is musibat se humko. Ya Allah, kalaulah amalan ini kamu redha, ya Allah, keluarkanlah kami daripada musibah. Wo chatan puri nikal gayi, sarak gayi, aur ye tino sahi salamat bahar aa gaye. Dan batu besar itu sudah terkeluar dan dapat dua tiga dapat keluar daripada gua tadi. Isliye buzurgon ko kaam karne wala apne maamlaat ko, apne maashrat ko, apne akhlaq ko banaye rakhe. Contohnya mulia orang bahasa agama, kita kena bersihkan bina kita punya muamalat, muasyarat dan akhlaq. Aur akhri baat buzurgon, kaam karne wala Allah ki zaat par nigaah rakh kar chale. Yan kare akhir contohnya mulia orang bahasa agama, kita sentiasa kena tumpu kepada Allah. Ya, mat kabhi na hai, humne aisa kiya, humne aisa istimaa kiya, humne aisa nizam banaya, humne aisi tartib banayi, aur humne itni jamaatein nikali. Nahi, jab banda کہتا ہے نا ہم نے یوں کیا ہم نے یوں کیا ہم نے اللہ کہتے بندے تو نے کچھ نہیں کیا جو کچھ کیا وہ ہم نے کیا jadi tuan-tuan ni mulai jangan kita kata oh kami telah buat macam ni punya istimewa berapa ramai orang sudah keluar begitu banyak dia punya hasil semua kami yang buat saya yang buat kerana saya punya usaha kami punya usaha lah ini sudah jadi itu sudah jadi tuan-tuan yang mulia bila kita kata aku telah buat kami telah buat Allah kata bukan kamu yang buat kami aku yang buat semua ek martabah Allah ni Nabi SAW se farmaya ek putih mencu utakar fengo dushmano ki taraf Rasulullah satu mata Allah Taala perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ambil satu genggaman pasir dan baling ke arah musuh Allah ke Rasulullah mitti utai aur dushmanon ki taraf fek dan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah ambil satu genggaman pasir dan buang ke arah musuh ab woh 100-150 ke jitne bhi the lekin woh mitti sabki aankhon mein pahunch gayi aur woh cheeste chillate bhage wahan se dan musuh 100-150 orang ka semua mereka telah kai pasir itu sudah masuk mata semua mereka dan mereka menjerit mereka semua telah lari tinggalkan tempat Allah apne nabi se keh raha hai eh hamare nabi sallallahu alaihi wasallam wo jo ek mutti mitti aapne fekhi thi wo aapne nahi fekhi thi wo humne fekhi thi Allah taala perintah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam wahai nabi pasir satu genggaman pasir yang kamu campak bukan kamu yang buang kami yang buang aapke ek mutti mitti fekhne se kya hota hai dengan kamu buang satu genggaman pasir apa yang kamu lakukan wa ma ramaita iz ramaita walakin la rama Allah taala इसलिए बुजुर्गों करने वाली जात तो अच्छी है जो यहाँ बहुत गला गलाने हाँ ये अल्लाह हम अपने मेहनत की नफी कर दे ऐसा हमने कुछ नहीं किया जो कुछ किया वो आपने किया कितने मोन नफी का नुस्खे की तैयार कमी तब आप यार ला आप आप इस्लाम लागू कमोल है बहुत गला गला जब अपने मुजाहिदे अपने कुर्बानी अपनी मेहनत की नफी कर देंगे ना तो फिर अल्लाह कहेंगे नहीं बंदे तूने ये किया ये किया ये किया तेरे को तो इसका बदला मिलना चाहिए Jadi bila kita nafikan, kita tak buat apa-apa, tak buat apa-apa, Allah telah kata, wahai hamba, kamu telah buat itu, kamu telah buat ini, kamu telah buat ini, dan kamu kena dapat ganjaran untuk ini dan itu dan sebagainya. Istiqam kerana wali ki nikah har waktu, Allah ki saat perjalanan. Orang yang berusaha agama, tumpuan kita sentiasa kepada Allah. Aur huzur ko apne duaon ke ihtimam ko khub padha. Dan kita mutambahkan doa kita. Bade farma rahe, bolne wale bahut ho gaye, rone wale kam ho gaye. Elders kita kata, orang yang cakap sudah banyak, orang yang menangis sudah banyak kurang. Aur bagair roye ke kuch hath nahi aata. Tuan-tuan ibu ya, tambah kita menangis tak akan dapat apa-apa hasil. Maa bachye ko dudh nahi pilati jab tak wo rota nahi. Dan ibu tak akan bagi susu kepada anak selama mana anak itu tak menangis. Aapne dekha kabhi khelte hue bachye ko maa ne utha kar dudh pilana shuru kiya. Mana tuan-tuan dekho ka, budha yang tak menangis maa dia ambil bagi susu. Ada ka? Nahi, palki jab wo rone lagta hai na, ab baat ke sino mein dudh josh marta hai. Usko yaad aata hai, mera bachcha, mera lal, mera munna. सुबह से भूखा है मैंने तो उसको कुछ खिलाया ही नहीं मैंने उसको पिलाया नहीं उसके रोने पर अंदर दूध के फवारे जोश में आके अब वो उसको उठाकर सीने से लगाते चंदन ने मिले मिले अन्ना तो नंगे बरूला सुसु akan datang dalam badan dia dan anak ibu ini akan kata wahai saya wahai saya ambil anak dia eh baik sampai daripada pagi sampai sekarang tak bagi apa-apa kepada anak saya kesian dia lapar dia ambil anak dia bagi susu ऐसे ही अल्लाह की रहमत को जोश आता है जब बंदा अल्लाह के सामने रोता है begitu juga tuan-tuan rahmat Allah akan datang dengan bercura-cura bila hamba menangis ये जितने पुराने ना ये तो तहज्जुद को अपने ऊपर फर्ज कर दो औरा लामो सुबह तो फर्ज कन वाजिब कन तहज्जुद अदा किया जो फास्ट तो नमाज फर्ज और छठी हमारे लिए तहज्जुद यहां का लीमा फर्ज यहां का नाम तहज्जुद तो मांगने का भी खूब इस्तेमाल है जो बाया हम दुआ बन तंबा का दुआ की तरह और देखो बुजुर्गों दावत की जान जो है ना वो कुर्बानी है तो अंतवा ने मूल्य न्यावा रोह दावा है ना कुर्बानी जितने अपना कुर्बानी देगा उतना काम आगे बढ़ेगा लगी बाया और है बहुत सारा वो पंगुर्बाना लगी बाया कर्जा का माजू अल्लाह का वादा है वल्लजीना जाहदू फीना लनाती है नमसु बोला था janji Allah subhanahu wa ta'ala bila kita bersusah payah di jalan Allah Allah akan buka jalan-jalan hidayah so cinta karega Allah uske liye utne raaste khole lagi banyak kita korban lagi banyak jalan-jalan hidayah Allah akan buka ye to aapka purano ka apna hai kaam karne wale saathi hai zimmedar saathi hai fikr karne wale saathi hai ये आगे बढ़ेंगे अल्लाह इनके हाथों नयों को आगे बढ़ाएगा संतों ने मुलिया चंचवान सुमा और लामा और यहां mengendalikan kerja orang yang berusaha agama orang ke fikir men orang tanggungjawab संतों ने मुले bila kita maju ke hadapan orang lain pun akan maju Allah inke hatu layo ki terbiat karega dengan tangan-tangan kita ini Allah akan terbiat orang-orang baru jab naye ki terbiat hogi to purane ki tarakki hogi bila orang baru-baru dapat terbiat orang lama dapat kemajuan aur buzurgo jab purana jaan bachayega jee churayega تو نتیجہ یہ نکلے گا اللہ نئےوں کو تو آگے لے کر آئے گا اور پرانوں کی چھٹی ہو جائے گی. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. pengorbanan cuba nak selamatkan diri kita dan tamu kita nak berkorban. Tuan-tuan yang mulia, Allah akan majukan orang baru dan orang lama ini Allah akan bagi cuti. Isliye budur ko ab ye chinta hai na, ye bahut ho gaye, ab mahine ke saal ke 4 mahine par aao. Tuan-tuan yang mulia, sekarang ini Februari sudah lama, sekarang kita mau bagi saal ke 4 mahine. Har saal ke 4 mahine par aao apne ko. Setiap tahun 4 bulan. Februari sudah lama lah, sekarang ini 4 bulan tiap-tiap tahun. Mahine ke 3 din lagate-lagate ek zamana guzar gaya, ab ye qurbani nahi rahi. Yehi qurbani jo hai wo mahine ke 10 din par hai. Itulah lama dah keluar 3 hari tiap-tiap bulan, bukan lagi pengorbanan. Sekarang kita mau tambah jadi 10 hari tiap-tiap bulan. Ya, rozana 2.5 ghante ke bajaye apne ko 6 ghante aur 8 ghante dena ho. Dan kita ini tuan-tuan hari-hari, tiap-tiap hari bagi 2 jam setengah, tak jadi korban lagi, sekarang mau tambah jadi 6 jam, 8 jam. Dekhna Allah dunia ke batin ko andar ke chhilke aur makri ke jale ki tarah tod kar rakh dega. Kalau jab tu tuan-tuan ne mule tuan-tuan akan lihat Allah Taala akan hancurkan kebatilan macam mana kita pecah apa nama telur dia punya kulit telur tu dan macam mana kita pecah sapu sarang laba-laba. Pura Malaysia ni pun beda macam ni, nazar ni aja apko. Dan seluruh Malaysia ini kita takkan nampak satu orang pun yang tak semaya. Orang ni koy orang ni perda nazar aik. Satu perempuan pun yang tak tutup perda. Dawat se maut bantai, korbanu se maut bantai betul ko. Dengan dakwah akan wujud suasana, dengan korban akan wujud suasana. Isteri niat je kerja, mana insya Allah. Contoh semua niat insya Allah. Kita semua punya korbanu ko berhaji. Kita semua mau tambahkan pengorbanan. اللہ بہت قبول فرمائے. جو مذاکرے جو تذکرے اس وقت ہوئے نا, آپ جا رہے ہو اپنے اپنی مسجدوں میں اس کے مذاکرے کرو, ساتھیوں میں اس کے مذاکرے کرو, اس کے تذکرے کرو. اللہ کہہ رہا ہے آپس کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع پہنچاتا. چونچون بولے ابا یا بچا مذاکرہ ڈسنی چون چون بالے نہ مذاکرہ مسجد مسجد ماسک ماسک ماسک ماسک چونچون بولے دیکھا کہ تم مذاکرہ کرنا وہ منفا رن اللہ تعالیٰ ممبریتا واؤ بلا اور امبریمان. Bila kita muzakarah, Allah manfaat untuk kita. Abhi hum aapka naam to nahi likhte, bas baithe baithe ye bata do ke bhai saal ke abhi tak 4 mahine jiske nahi lage ke inshaallah wo mahine 2 mahine mein apni tarteeb bana kar 4 mahine ke liye wo taiyar hai. Baithe baithe se haath upar kar do, jiske abhi tak 4 mahine nahi lage wo 4 mahine dega. Santoni mulya sekarang kita bukan tulis nama, kita minta tuan-tuan sekarang ni duduk. Tapi siapa yang belum lagi keluar 4 bulan, tuan-tuan angkat tangan dalam 2-3 bulan ni tuan-tuan keluar 4 bulan. Siapa? Masya Allah. Sebab hadu berkata. Ya Allah, insya Allah 2 mahine mein. Dalam 2 bulan kita keluar 4 bulan insya Allah. Allah kubur farma. Aur jinke 4 mahine lag chuke, wo niyat karo insha Allah hum har saal 4 mahine lagayenge. To mereke yahan baithe baithe bas mereke yahan sudah phone keluar 4 bulan, sekarang azam tiap tiap tahun mau keluar 4 bulan. Kon kon dega saal ke 4 mahine? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah bahut kubur farma. آپ سے ہماری خاص گزارش یہ ہے بزرگو, اپنی مسجد جماعت کے کام کو دھکا دو. نظام الدین کی بڑی چاہت ہے ہم کو, انہوں نے یہ خاص نصیحت کر کے بھیجا ہے. کرو گے نا انشاءاللہ. Tuan-tuan yang mulia, permintaan kami yang khas ialah supaya tuan-tuan akan bangunkan, tolak kerja kami di tempat tuan-tuan. Inilah kehendak kita punya elders dan mereka telah bagi tahu kepada kami dengan khusus bagi tahu di orang Malaysia. Bangunkan kerja tempatan kami. Boleh insyaAllah. Allah kumul farma. Semoga Allah terima insyaAllah. Doa kila. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ey Allah, hamare gunahon ko maaf kar de. مالک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, مجرم ہیں. ہمارے علاقے کا کام ہماری آنکھوں کے سامنے مٹا اور ہم دیکھتے رہے. اے اللہ, اپنے فضل سے کام کی جڑوں کو, بنیادوں کو مضبوط کر دے. کام کرنے والوں میں اخلاص و للہیت پیدا فرما. مالک اپنی ضرورت سمجھ کر دعوت کی اس مبارک محنت کو آخر سانس تک کرنے کی توفیق نصیب فرما. کام کی جڑوں کو, بنیادوں کو مضبوط کر اے ना करने वाले कमजोर है, मौला तेरी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी तरबियत फरमा, मदद फरमा, नुसरत फरमा, अपनी जात पर निगाह रखकर चलने की तौफीक नसीब फरमा। मौला आज तक जितना हुआ है आप ही के करने से हुआ है, और जो हो रहा है आप ही के करने से हो रहा है, और आज तक जितना होगा आप ही के करने से होगा। अल्लाह अपने फज्ल को बढ़ा दे, अपने रहम और करम को बढ़ा दे, हमारी किसी गफलत और सुस्ती और कोताही की बिना पर तो हमें काम से महरूम ना फरमा। मालिक जब तक जिंदा रख दीन की फिक्रों पर जिंदा रख, और जब हमारे दुनिया से जाने का वक्त आए हम सबका अपने अपने वक्तों पर ईमान पर खात्मा फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा, अपने रास्ते की मौत नसीब फरमा, दुनिया और आखिरत में हमारा बेड़ा पार कर दे। मौला हम अच्छे नहीं है तो हमको अच्छा बना दे, हमें जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मखरूजीन के कर्जों को अदा फरमा। मौला हमारी हाजतों को तो हमसे बेहतर जानता है, अपने एक बंदे की जायज हाजत को जायज जरूरत को पूरा फरमा। ए अल्लाह होने वाले सफर को कबूल फरमा, जो जरा खैर वजूद में आए इसकी आबियारी फरमा, जो नकलो हरकत हो इसको कबूल फरमा, जो तेरे रास्ते में निकलने के अजायब और इरादे हुए उन अजायब और इरादों को पूरा फरमा। ए अल्लाह जो मांगा है मरहमत फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, अपने फजल से अपने कर्म से अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बरकतों से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला भाई साथी नमाज की तैयारी कर थोड़ी देर में इंशाल्लाह।